para o ouro. Agung para luna para nuda panjang ya pangampura. Ya pangampura. Sapa panjang na galur-galur nu cacan nungtung carita nu can laksana ayeuna urang diajar nerus narutus ngadeng daknya kramidana ngagalur turunan jaman kapungkur nyacap kena carita jaman baheula jaman baheula. Satur kapungkur mapai carita nu katunda jaman baheula keur waktu jaman dopara. Urangnya tenan neruskan galur nu kapungkur mapai-mapai carita nu katunda jaman baheula. Dikikis diadu manis disaroja saroja jati jati ning mayang. Cuangannya turkeun atuh yeuh di salabeting nagara nu kaceluka kandange wuka loka jana pria katatangga nagara. Kajampari ngangin-angin atuh yeuh nyatana di nagara tataran wetan. Nyatana tuh yeuh nu kaceluka kandang ewu kalo kajana pria katatangga nagara kajampari ngangin-angin. Nyaturkeun di nagara atuh yeuh ujung luragung karang tawang cimini balong. Saha anu nuju calik dina kursi gading ngadepan di langkan cana lengga ing nawaretna. Nyatana atuh ye jenenganana ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat. Ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat mangsa naharita nuju ngungungang lu siang rawuhing dalu ngahuleng ngaraga meneng ngajentul ngahurung balun bingung nu temanggi tungtung mana susah nu taya sudana. Marga nu jadi lantaran atuh yeuh ratu kembang panyarikan hiriwing nyatana atuh yeuh kabawa angin kolepat kabawa nyatana bawa nakilat. Bencaku sadulur sapilan jekan ranjang pangesina ajang ijo pangesina kobong kacelu kawunawun kawentar kajalo kajana pria kabeta nyata natu yeku hiji beja iya. Nyatana ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat anu nuju ngahuleng ngaraga meneng ngajentul ngahurung balun bingung anu temang ditungtung mana susah nu taya sudana. Marga nu jadi lantaran nyatana atuh ye dirine kacelu ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat jurjana dalem benar tukang util tileletik geus kolot jadi tukang babarangkot jadi anjing jeguk-jeguk kaceluk jurjana iya. patu ye ratu kembang panyarikan nyata namang sanarita keur ngalakonan ngahulang raga menang kali gane pok ngandika. Ngandika dina salebeting ati boten kalilisan kang adangu tembalanana nyata na atu ye ratu kembang panyarikan papa i. Beam. Ia kula kacelu kawun-awun kawentar kalau kajana pria kata tangga negara nyata na ratu kembang panjarikan panjarik jagat lalanang jagat curjana dalem. Ya. Kula narima nyata na gede dosa. Kula narima nyata na atu ye. Laku lampah kula kaceluk jurjana dalam tukang util teleletik ke sekolah jadi tukang nyatana gegedog rarampok beam. Tapi nyatana iya kula ayina kabita atanapi iya kula kabenca nyatana kusadulur sapilancekan. Jenengan anak Pangeran Sunten Manglayang di Nagara Gangsa Wayang. Kalayan pinutrinu opat sakembaran. Ayeuna nyatana aya beja. Sampai kalakon disebakeun nyatana ka nagara kutawaringin. Nyatana atuh ye Kaliman Sonjaya Guru Dewata nyatana di nagara kutawaringin. Bener. Mangka Pangeran Sunten Manglayang. Nyatana atuh eta sampai kalakon nyebakeun adina saopat-opat. Jenengan pang nyatana nu geulis si Gangsa Wayang. Nu geulis si Panglimar Wayang. Nu geulis si Aci Kembang kalayan nu geulis si Indang Tapa. Nyaeta. Yuh. Kula ayeuna boga karep. Kula ayeuna nyatana boga niat, kula naon salahna nyatana kula rek milu seba. Kula nyatana hayang nyebakeun jadi sadulur. Kula hayang ngalebur dosa, sugan menang petunjuk nyatana. Atuh pikeun ngalebur dosa nyatana kula, atuh ieu nyatana kara Kaliman Sonjaya Guru Dewata nyatana. Yuh. Adimas. Adimas sumur Bandung Kalagangsa calik pager jeng si kakak sapang lampitan Dimas etanya tanah jenenganana ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat ngagereneng dina manahna dina manahna nyatana atuh ye boga karep hayang nyebakeun nyatana nu jadi sadulur jenenganna nu geulis si sumur Bandung Kalagangsa lantaran kabita ku eta beja nyatana atuh ye Pangeran Sunten Manglayang nyebakeun nu jadi sadulur saopat-opat jenenganna nu geulis si Gangsa Wayang nu geulis si Panglimar Wayang nu geulis si Aci Kembang kalayan nu geulis si Indang Tapa. Kaliman Sonjaya Guru Dewata iya. Ternyata na ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat mangsa narita kali gane cumeluka adina. Kanu gelis si sumur Bandung Kalagangsa tembalanana ratu kembang panyarikan Adimas. Adimas, kadie Dimas jeung si kakak ye calik sapang lampita Dimas. Barang cop kadenge tes karasa ku adina kunu geulis si jumur Bandung Kalagangsa. Kaligane ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat tulung bantu. Sunan Nambu Tulaksanya Sunan Rama Kaulanun kakak. Sumangga, sumangga kakak atuh yeraga wakiing nu geulis si sumur Bandung Kalagangsa adi geulis pakayakeuneun si kakanya kakak mangga, sumangga kaulanu. Ayah raga waki ngatuti payunnya gak kena sembapang bakti kaulanun. Lan? Mok pilih raga waki langgah kirang tata. Kirang titi songong melengong luka klanyak camplak agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura anu ditada kaulanun kakak. Atu dina sagedengeun nyanggakeun sembapang bakti kasih kakak atu yeraga waking nyatan adi gelis pakayakeunan si kakak nyatan atu nedapi doa ti kakak kaulanun. Waduh. Adi mas bagja, Dimas bagja. Bagja tuh. Salik Dimas bagja si kakak ngaraos bungah amarwata suta bungah gunung amarwatana Dimas. Calik bager calik. Aduh, kaulanun kakak sumangga. Nuhun, kaulanun nuhun pisan kakak nuhun pisan. Ulah cang caya, Dimas ulah cang caya. Atus nyata nasi adi tadi menta sembapang nyata nangan nyanggakan sembapang bakti kasih kakak ditarima ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. Nyan. Katedaka tarima ku si kakak Dimas. Kalayan pang dua ti si kakak tu kudu dipenta si kakak ti naon kolot ngarana Dimas kitunya. Oh naon kolot ngarana tu lamun tarik ngampura kanu jadi anak na kitunya Dimas. Aduh kaulanun kakak rebu nuhun laksa ketika bingahan kakak. Duh bagja ti nemenan kaulanun kakak bagja. Bagja tu bagja. Atu yeraga waking dinasage dengan kabunga hate kaulanun kakak. Duh yeraga waking teh sabara poe nu kaliwat saminggu nu kalangkung sabulan nu ampir kasorang. Benar? Nyatan atu calik dinasage dengan si kakak. Raga waking teh nyatan ngaraos bingung nu temanggi tungtung mana susah nu taya sudana sebab ningali nyatan apat semon si kakak. Ayeuna kenyataan katingalina duh kaulanun kakak nyatana katingalina ngan ngungungang lusiang rawuhing dalu kakak. Ngungungang lusiang rawuhing dalu. Lamun siang si kakak teh nyatana katingalina sudah tuang. Bener. Lamun wangi sudah kulem kakak, nah aku naon ya kakak nyatana ayah ku naon kalayan ayeuna geuning si kakak tiara tebih hari nyatana ngangkir atu yeraga waking adi gelis pakayakeunan si kakaknya kakak. Oh aduh Dimas nuhun Dimas nuhun. Nuhun. Bagja ti nemenan adi mas, si adi nyatana ayeuna gancang nyatana mariksa ka si kakak. Nuhun adi mas, nuhun. Kieu adi mas. Si adi pangna diangkir lain dina wancina hempak merbayak saaya dina pangkonan si kakak lain dina mangsana di mas. Namun si kakak terus terang bae aro kaya atur balaka di mas. Leres si kakak ngaraos nyatana bingung nu temanggi tungtung lamun siang sudah tuang wengi sudah kulemarga nu jadi lantaran bager. Si kakak teh nyatana kaceluk ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat. Ngaeta. Si kakak kaceluk jurjana dalem. Si kakak kaceluk bapa maling. Si kakak kaceluk tukang gegedog tukang rarampog. Dimas adimas. Dipikir-pikir sang saya kapikir dirasa-rasa sang saya karasa beatu lamun kitu nyacarana. Si kakak teh nyatana rumasa gede dosa Dimas rumasa si kakak gede dosa. Nah ayeuna ku ayeuna nyatana si adi dideuheuskeun ku si kakak. Pangna si adi nyatana ayeuna diangkir ku si kakak adi mas. Aroh kaya atur balaka bageur si kakak teh kabenca nyatana ku beja. Nah eta. Si kakak kabita ku carita di mas tuh di nagara nyatana di nagara gangsa wayang. Jenengan anak pangeran Sunten Manglayang Ayina nyatana under dayoh oyag nagara nyatana atu nyebakeun sadulur saopat-opat. Benar. Jenenganana nu geulis si Gangsa Wayang, nu geulis si Panglimar Wayang, nu geulis si Aci Kembang kalayan nu geulis si Indang Tapa. Ayina sampe kalakon disebakeun nyatana ka Liman Sonjaya Guru Dewata Mantri, nyatana Guru Dewata nu aya di nagara Kutawaringin. Dina karatona jenenganana Maes Patih Pangeran Muning Jamparing calon Sultan Solo di mana? Benar. Tah ayeuna si Adi Adi Mas. Ulah tarima payahna, tarima wayahna. Sugan si kakak bisa ngelebur dosa, Dimas. Sugan si kakak bisa ngelebur dosa. Sugan si kakak nyatana menang petunjuk atanapi menang pituah kudukum acarana nyatana sebab si kakak rumasa gede dosa, Dimas. Benar? Duh, kaulanmu kakak. Jadi kapala si kakakku mahanya kakak. Si kakak terhayang nyebakeun si adi nyatana ka nagara Kutawaringin. Benar. Nyatana Kaliman Sonjaya Guru Dewata hayang nyebakeun si adi. Sugan si kakak bisa nyatana ngelebur dosa. Sugan si kakak nyatana menang pitunjuk nyatana atanapi menang pitua. Kuduku maha carana nyatana atunu gede dosa. Hayang ngelebur dosa, Dimas. Adunya kakak duh kakak jadi si kakak ayeuna tiasa nangahuleng raga menang jentul ngahurung balun. Lamun siang katingali sudah tuang, lamun wangi katingali sudah sarenya kakak deduh deduh teuing kakak deduh kitu deduh. Leras pisan si kakak kaceluk nyatana Ratu Kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat. Benar. Leras pisan kakak si kakak teh kaceluk Ratu Kembang nyatana atu jurjana dalam tukang ngutil tileletik nyatana tukang gegedog rarampog atuh ti bubudak kakak. Benar. Tapi mungguh emutan raga waking mah kakak. Si kakak teh nyatana teu kada gaduh emutan nyatana ageungnya dosa. Benar. Naon sababna nya kakak si kakak kaceluk jurjana dalam si kakak kaceluk bapa maling si kakak kaceluk Ratu Kembang panyarikan kakak. Benar. Tapi nu mana anu kadahar kuraga waking hasil si kakak gegedog nu mana nu diangge kuraga waking hasil si kakak rarampognya kakak. Nah eta. Apan bujang-bujang raga wakingnya kakak. Bujang-bujang raga wakingnya kakak apan si kakakku anjen kakak. Taranga dahar si kakakku anjen taranga ngenya kakak hasil si kakak gedog rarampog nyatana jadi jurjana. Benar. Hasilna si kakak teh nyatana keur nyatana nulung kanu teu daya teu upaya keur nulung ka pakir miskin kakak. Benar. Mana cek emutan raga waking mah kakak sebab si kakak nyatana kaceruk jurjana kaceluk bapa maling oge tarang ngadahar tarang nyatana ka boro-boro ku ngangge ngadahar bae henteu nya kakak kitu cek emutan raga waking mah kakak. Waduh Dimas, Dimas Adi Mas sanajan nyatananya bener-bener boro-boro si adi si kakak tarang adahar si kakak tarang angge tapi tetep Adi Mas tetep si kakak rumasa gede dosa Adi Mas naon sababna. Sanajan si kakak kaceluk jurjana kaceluk mamalingnya tanah si kakak. si kakak maling tesembarang maling. Si kakak gagedog rarampog tesembarang nyatana gagedog rarampog. Laras, laras pisan kakak, laras pisan. Numut kenyatana atuye emutan raga waking makaka atuye nyatana si kakak sana jana nyatana kaceluk bapak maling. Benar. Ayah hiji nyatana kajadian, ayah hiji plekara nyatana anuk peparantos katingali kuraga waking kakak eta jalma nyatana eta jalmi teh gaduh harta teh nyatana saumpamana cenah gaduh sakilo apa nu dicanda ku si kakak teh mung saparapatna kakak. Bener. Si kakak henteu puas-puasan kakak duh kitu kaulan kakak. Benar, Dimas, benar. Tapi kekeh si kakak nyatana rumah sagede dosa. Si kakak kekeh nyatana adimas gede dosa. Mana ayu nasi adi nyatana didehuskan ku si kakak ulah tarima payah tarima wayah. Benar. Si adi nyatana rek diperih pati, si adi rek ditorta gawe nyatana ku si kakak. Si kakak boga karep nyatana hayang nyebakan si adi tuh. Kak nyatana atu guru dewata nu aya di nagara ku tawaringin ujung luragung karangtawan. Ulah tarima payah Dimas, tarima wayah. Si adi rek diseba ke nyatana ka guru dewata nu aya di nagara ku tawaringin. Aduh kakak. Ke lanang kakak yeura kawakin ma'arok nyatana terus terang be kakak. Benar. Mang kakak celuk kawun-nawun kabentar kalau kajana pria kata tangga negara endere dayuh nyatana oyag atu jagat. Yen di negara ku tawaringin nyatana atu ye ayak ratu dewata jenenganan atu limanon sonjaya. Nyatana parantos ngagaduhan istri jenenganan Sri Badaya-badaya ku tawaringin kaulan kakak. Eker ma eker parantos ngagaduhan istri Sri Badaya-badaya ku tawaringin ka nyatana lan kadua apan parantos ayah nyatana istri panyebaan atu eta nyatana tinagara gangsa wayang. Benar. Mangka ayu naraga waking cenarek disebakeun deui ku si kakak duteung teuingna teuing kakak teuing. Kakak 1000 ampun, 2000 ampun, katilu manuhun bae kakak. Ye raga waking mah terus terang bae moal purun kakak moal purun. Kakak gitu nyatana tiraga waking kakak Adimas. Jadi si adi muarek daek nyatana disebakan ku si kakak diperipati ditorta gawe ku si kakak Dimas. Benar. Moal kakak moal. Lamun kitunya carana si adi nyatana terek dedeh tereknya akanu jadi dawuh kula ngajar. Yeh Adimas. Ayeuna si kakak terus terang menyatana hayang ngalebur dosa sugan menang pitua sugan menang petunjuk kumaha carana nu ngalebur dosa Dimas. Benar. Si adi poma rompoma kudu daek disebakeun ku si kakak. Tuh kakak moal kakak raga waking mah moal purun kakak. Ulah kitu Dimas. Lamun si adi kekeh terek daek disebakeun ku si kakak nyatana ka nyatana ka negara ku tawaringin. Disebakeun nyatana ka guru dewata. Si adi anu tangtu bakal disiksa dikaya-kaya di podaran ku si kakak Dimas. Bener. Duh kakak. Gening si kakak tepi gak gaduh emutan kelebah dinyanya kakak teng teingan kakak teng teingan. Teng teingan. Kakak, suma mangga raga waking lega berang lega peting nyatana jeng tenimbang disebakan ku si kakak. Nyatana guru dewata kakak raga waking maka jentai ngemasi ngapati ajala perlayat samemeh mangsa. Benar. Saang bulan gagantaran jalan ke desa sapuan kakak mangga teh teing entong borok dalah dilarak sana janduki kapati mangga asal ku dampal panangan si kakak. Jeng tenimang raga waking disebakan ku si kakak manya kakak Dimas. Siadinya tanah ulah loba carita ulahnya tanah ulah roba rekayasa. Benar. Si kakak sagalak-galak na macan muarek ngadahar nu jadi anak. Nah, eta. Asal sia dinurutnya tanda disebakan ku si kakak. Coba rek kumare reka pendaya dari mas. Moal kakak raga waking masa kali moal tetap moal kakak. Jadi keke si adi terek daik disebakan ku si kakak. Nyata anak kak. Guru Dewata, nu ayah di negara ku tawaringin. Moal kakak raga waking maka jenteng ajalah perlaya kakak. Same memang sak tapi asalku dampal panangan si kakaknya kakak ridho pisan rela pisan kakak. Ulah gitu Adimas, ulah gitu. Si adi tetap kudu daik. Si adi tetap rek disebakan nyatana ku si kakak. Benar. Aduh kakak, 1000 ampun, 2000 ampun kakak. Tong teing anataing kaulan kakak. Tong teingan, tong teingan. Atuh lamun laras-laras cenasi kakak pala nyebakan raga waking kakak mangga. Tapi raga nyatana raga waking purun disebakan ku si kakak. Nah. Tapi raga waking tenyatana atu ayah syaratna disebakan ku si kakak mangga. Kakak lega berang lega peting kakak raga waking ayah panuhun ka si kakak. Tadi-tadi si adi teh. Daek itu disebakan ku si kakak tapi ayah paminta-minta naon Dimas. Minta naon si adi, minta naon. Minta naon. Ulah ngadaguan ambeknya tanah si kakak. Menta naon Dimas. Menta naon. Menta emas sagede gudel. Menta berlian sagede gentong. Rak geranya ritanya tanah kasih kakak. Kusi kakak mau burungnya tanah tadi. Tadi cumponannya Dimas. Benar. Kaulanun kakak. Kakak, raga waking terus terang baik kakak. Sumangga, raga waking lega berang lega peting disebakan ku si kakak. Nyatana atu ye kak guru dewata kana garaku tawaringin kakak. Namung raga waking teh nyatana ayah panuhun kasih kakak teh sanes nuhunken emas sagede gudel, sanes nuhunken berlian sagede gentong kakak. Benar. Nah terus si adi coba minta naon dari mas, ha? Minta naon coba. Bejakan kasih kakak bejakan. Kakak, rebu nuhun laksa ketika bingahan kakak. Lamun lera si kakak cena bakal nyumponan kana panuhun raga waking kakak. Hey. Raga waking ta terus terang bae tepalai dunya banda barang. Tepalai masa gede gentong atana pinyatana atu berliannya tanah sagede gentong masa gede gudel tepalai kaulanun kakak. Benar. Tapi lamun benar si kakak palanya bakal raga waking kakak. Panun raga waking tem nuhun ken mangrupa jimat kaulanun kakak. Si adik mentak mangrupa jimat Dimas. Benar. Leres kakak, leres pisan. Naon rupana Dimas? Naon rupana? Hah? Naon rupana coba? Bejakan kasih kakak bejakan. kakak sumangga. Lega berang lega peting disebakan ku si kakak, raga waking ayah panunten nuhunken mangrupa jimat urip-uripan kakak. Benar. Nuhunken nyata nak burung puyuh buntutan kaulanun kakata. Raga waking ternyata nak ayah panuhun kasih kakak tenuhunken mangrupa jimat atweta jimat tejenengan anak burung puyuh buntutan kaulanun kakak. Benar. Lamun si kakak cenah leres palanya baken raga waking mangga kakak raga waking lega berang lega peting nyata nak aku disebakan ku si kakak karatu pakuan. Naon sabab nanya kakak mana tiasa naraga wakin nuhunkan mangrupa jimat. Dagos tangtos eta guru dewa tete masalah dunya banda barang menyata naparantos bro di juru bro di pantor. Nah mana raga waking nuhunkan mangrupa jimat kakak kasih kakak ta. Upamana panuhun raga waking nyatana atu dicumponan ku si kakak. Benar. Tinekanan sapaneja kakak mangga raga waking lega berang lega peting disebakan ku si kakak nyatana kak. Guru dewata kaulanu. Adimas, Adimas. Naon coba sekali deh nyatana si Adi nyocot si Adi jajablak nyatana coba. Naon coba. Kakak nuhunkan jimat urip-uripan burung puyuh buntutan kakak. Nen. Adi mas lamun kitu nyatana si Adi lain pamenta kanu jadi dawuk kula ngajar. Si Adi lain menta kanu jadi dawuk nyatana si Adi rek ngahina ngahampas kanu jadi kolot. Nah eta. Si Adi sarua rek jeung rek modaran nyatana jadi kolot. Yeuh Adi Mas. Dengekeun ku si Adi. Si Adi nyatana si kakak kudu kumaha kaceluk nyatana ratu kembang panjarikan panjarik jagat lalandang jagat. Bener. Laku si kakak lamun ngaler katungtung jagat kaler. Ngetan katungtung jagat wetan ulon katungtung jagat kulon nyatana atung ngidul katungtung jagat hilul. Lamun ka langit nerus langit lapis ping pitu, lamun ka luhur, lamun ka handap nerus bumi lapis ping pitu. Bener. Tapi nyatana atu boro-boro ku parantos mendakan nyatana eta jimat urip-uripan burung puyuh buntutan. Ngadenge ka karek ayeuna teh si Adi kula ngajar. Mana si Adi lain pamenta nyatana kanu jadi dawuk. Si Adi rek ngahina ngahampas nyatana rek modaran kanu jadi dawuk kula ngajar. Bejakeun ayeuna ulah teh dibejakeun. Mana bisana si Adi jajablak, mana bisana si Adi nyatana nyocot babacot model kitu tanda rupana. Bener. Nah si Adi parantos ningali. Nah si Adi parantos nyatana ngadenge. Lamun bener geus ningali atanapi lamun bener geus ngadenge ayana di nagara nagara mana. Lamun aya di hutan-hutan mana Dimas. Bejakeun ulah teh dibejakeun ka si kakak. Coba Dimas jawab. Naon coba sabar. Aduh kaulanun kakak. Aduh kaulanun. Dadah, itu dadah. Mual pati-pati raga waking nuhunkan kakak lamun raga waking nyatana teacan mirang lamun raga waking teacan nyatana ningali. Benar. Pangna raga waking nuhunkan pangna raga waking ningali te nyatana nuhunkan te parantos mirang parantos ningali kaulanun kakak. Yuh. Dimana Dimas, dimana, dimana, dimana, dimana, dimana aja anda Dimas. Kakak, eta jimat urip-uripan burung puyuh buntutan teh kakak tuh ayana teh di nagara Pasir Batang. Bener. anu ngagaduh nyatana aya nu ngagaduhan kakak eta nyatana jimaturipuripan burung puyuh buntutan teh aya nan di karaton nyatana di nagara Pasir Batang aya nu ngagaduhanana jenenganana Pangeran Rangga Kancana. Naeta ari Pangeran Rangga Kancana gaduh garwa jenenganana nu geulis si Candra Wulan. Tah kaula nung kakak didinya aya nanya kakak plekara eta jimat urip-uripan burung puyuh buntutan teh kakak. Lamun si kakak tiasa ngayakeun nyatana eta jimat burung puyuh buntutan kakak nyumponan kana kapala yeuraga waking kakak mangga teh teuing lega berang lega peuting geura disebakeun ku si kakak. Waduh adi mas gampang dimas kakak. Sanggup nyatana si kakak ngayakeunana, sanggup si kakak nyatana masrakeunana. Nyatana bakal dipasrahkeun ka si adi. Kakak. Duh, lamun bener sanggup kakak mangga teh teuing. Bener. Raga waking lega berang lega peuting nyatana lamun leres si kakak sanggup nyatana nyumponan kana panuhun raga waking. Eta si adi. Paminta model gitu tanda rupana kuat ka hese beleh kayaknya batur. Beleh, waduh. Adimas. Eta paminta si Adi model gitu Adimas. Leres kakak saleresna panun raga waking teh aya 2 3 4 sampai 5 6 7 plekara cakaka. Benar? Jadi paminta si Adi aya sampai 7 plekara Adimas. Leres kakak. Naon coba hiji-hijina. Kakak raga waking saplekaran nuhun kenji maturi-puripan burung puyuh buntutan. Kadenge ku si kakak tadi kikis kadenge. Kadenge gitu. Ari kadua kakak nuhun kenji matenya tanah simet kali cangkas jang-jang namas. Nah. Katilu nuhunkan munding bulu hiris kak opat nuhunkan kuda bulu landa kalimat nuhunkan domba sosong ketang. Nah. Kagenep nuhunkeun anjung-anjung wesi balak bagan kakak. Katujuh raga waking teh nuhunkeun mangrupa jimat pakakas tinu emas kakak. Eta jenengan nanap api ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat. Nah. Ngadenge cerita nu jadi adi. Nah jenengan nanan nu gelis si sumur Bandung Kalagangsa. Eta sampai ngalakunan molohok ngembang kaduk molotot mata si meteun sakedapan telemek tenyarek. Benar. Ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat. Ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat ngahuleng ngaraga menengah jentul ngahurung balun. Bingung nu temanggi tungtu mana susah nu taya sudana kitu kaya nana iye. Eta ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat keur ngalakonan gundam catur nyatana rejeng adina nu geulis si sumur Bandung Kalagangsa. Benar. Pada-pada keur ngalakonan gundam catur teken tendeun di handeuleum sieum tunda di hanjuang siang. Tendeun geusan sampeureun cag tunda urang geusan alaeun. Tinggalungna pipir lawu jalangna na tengah imah. Ami cicing ngarerekeun tineng saheula ande. Hayam beureum jago kate hayang eureun saheulaan mah kuring téh madantos sape. Urang cuang tunda atuh lampahna. Cag aturang cuang tunda ngaredehkeun katineung salaan dina carita Ratu Kembang Panyarikan Panyarik Jagat Lalanang Jagatea sumangga urang antos kanggo salajengna. Paraluna paranuda panjang pangampura iya pangampura pangampura sapa panjang na galur nu cacan nungtunga carita nu can laksana iya jenengan anak ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat benar. Nyata na atuh saparantos nangadangun nujanten adina nu gelisi sumur Bandung kalagangsa nyata na nuhunkeun mangrupa jimat anu tujuh plekara sampai ngalakon ngahuleng raga menengah jentul ngahurung balun bingung nu temanggih tungtung mana susah nu taya sudan tembalan na nyata na atuh ye Ratu Kembang Panyarikan Panyarik Jagat Lalanang Jagat. Wah, Adi Mas, eta si Adi tadi majar mana mentan nyatana jimat urip-uripan burung puji buntutan. Ayeuna majar mana menta simet kali cangkas jangjangna emas munding bulu hiris kuda bulu landak. Domba sosok kentat anjung-anjung wasi balag bagan pakakas tinun mas. Benar. Bejakeun ulah teh dibejakeun Adi Mas. Di mana ayeuna? Kakak duduh teuingnya kakak dedeuh teuing dedeuh kitu dedeuh ari nama saya nama cekraga waking mah kakak ieu tong tumaros masalah eta heula yeuh geralaksanakeun heula nyatana atuh jimat burung puyuh buntutan kakak lamun kitu nya carana teh aya bayana di mana. Ayeuna si kakak bakal mangkat. Benar. Nyata nangkap nagara Pasir Batang. Kakak ulah gagabah kakak. Nyata na ulah gagabah. Naon sabab dari mas? Kakak yuk. Ari di nagara Pasir Batang. Jenengan anak pangeran rangga kancana tes sakti. Mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandanga dewa. Benar. Kahiji lan kadua kakak Arin Pangeran Rangga Kancana teboga jimat pinyusud dan mustika anjing. Benar. Mana eta si kakak nyata narek ngalakonan dungkap ka nagara Pasir Batang nyata nalamun benar si kakak rek niwat eta jimat urip-uripan burung puyuh buntutan kakak. Coba rek kumareka pendayanannya kakak. Rek diiwat ku si kakak Dimas. Ulah gagabah, kakak ulah gagabah, poma rong poma ulah gagabah, mangka inget ka di gelis pakaya keneun si kakak. Ingat? Naon, sababna sebab pangeran raga kancana teh nyatana di nagara Pasir Batang boga jimat pinyusud dan mustika anjing. Yo. Adi Mas. Lamun si kakak teu bisa naklukeun nyatana eta jimat penyusud dan mustika anjing si kakak ulah disebutkeun nyatana Ratu Kembang Panyarikan Panyarik Jagat Lalanang Jagat ya. Ulah disebutkeun jurjana dalam tukang util teleuti ke sekolah jadi tukang babarangkot jadi anjing jagok-jagok kitu Dimas. Aduh tapi mangkahade kakak mangkahade jung atuh lamun kitu nyacarana kuraga waking di jurung laku kuraga waking di umar amarah kakak jung geralu maku bral geralu mampah kakak duh kakak nuhun Adi Mas nuhun lamun kitu nyacarana nuhun petak jenengan nanek Ratu Kembang Panyarikan Panyarik Jagat Lalanang Jagat yeay. ada tuwantun nyata nada pogo sakti mandraguna toto sana bojana kulit ganti sukma kandangnya dewa. Benar? Nyata namang sana harita kali ganeng ngawatak pangawasa. Ngawatak pangabisan waya dina gua garbana. Eta undur nati nagara ujung luragung karang tawang. Tina pangkonana dina nyatana aku ye bakal ngarapal kenana jampehi bermakena jalan manukan jalan awang-awang. Bakal lalakuna dina pucuking angin patwetan nyatana ratu kembang panyarikan saparan nyatana aku ye ngarapal kenjampehi berkaligane berabat bibit berabai ngagolang di awang-awang teh kaligane lar pongawami yang barambat ponggawami yang angkat gondok-gondok daye. Lalaki mah ayeuna di kolong langit, lalanang mah di kolong jagat. Mudag-mudaga tapa kabuana, mudag-mudaga tapa kabuana. Sakedeung budak datang, sakedeung budak datang. Panyarik jagat, lalanang jagat. Ngapung di ulung-ulung ngejar di awang-awang. Lalakuna dina pucuking angin, lalakuna pucuking angin. Ternyata naratu kembang panyarikan, panyarik jagat, lalanang jagat. Ayo nama ngapung di awang-awang. Ratu kembang panyarikan ngejatnya tanah tinagara ujung luragung karang tawang. Lihat sejak bakal ngadungkapan ke nagara pasir batang. Karena karatona jenengan anak pangeran Rangga Kancana Atweta jenengan anak Ratu Kembang Panyarikan Diawang Awang bakal ngawatak pangawasa. Benar? Bakal ngawatak pangabisa tembalan nananya tanah tuh Ratu Kembang Panyarikan. Urang Nagara Pasir Batang. Ula sambat kaniayanya tanah atu ye kula Ratu Kembang Panjarikan ti nagara Karang Tawang. Rek ngadungka panyatana ka karaton sampean, ye kula nyatana morek ngantap ka sampean, ye kula nyatana rek milari jimat urip-uripan burung puji buntutan. Benar. Ula sambat kaniaya pedah sampean ka celuk nyatana boga jimat binyusudan mustika anjing. Ratu Kembang Panjarikan ngawatak pangawasa ngawatak si Sirap si Begandan. Si Cabol si Celeng Belek wong saketi pada mati wong salaksa pada kena dudu nyirepong liwat pasar. Dudu nyirepong liwat jalan. Nyirep nyatana Pangeran Rangga Kancana nu aya di Nagara Pasir Batang kaligane larak jeblos. Aing natas nimbangkeun si Sirap si Begandan. Atu ye Ratu Kembang Panyarikan tadi carita lakuna tadi carita lampahna tadi carita sajalan-jalan. Benar. Kali gane barang dunia nyatana tu ye bakal dungkap. Kan Nagara Pasir Batang kali gane bakal tumuruna ti awang-awang teh kali gane haradap pal balalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal nyatana kanagara pasir batang. Keta ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat nyatana dungkap kana buruan karaton tenul atu nyatana lir ibarat ga angkat tincar. Sirap jajab nyatana rahe jompre. Teu aya nyatana boro-boro nyatana atu ye manusak nuku melendang cek paribasana kadal kumeresek teu aya nyatana. Atu eta jenenganana ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat kaligare pok ngandika dina salebet ingati. Ai ai ai ai. Beam. Yeuh Pangeran Rangga Kancana. Pangeran Rangga Kancana nu aya di nagara Pasir Batang. Ieu kula jenengan ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat jurjana dalem. Dungkap ka nagara sampean, ieu nyatana kula cumeluk tinu jauh. Ieu kula cumalabang tinu anggang geura enggal pariksakeun ku sampean. Hei. Hoi, Pangeran Rangga Kancana. Pangeran Rangga Kancana. Ya kula gerak pariksakan, ya kula bakal nanamu ke sampeannya. Ya. Eta nyatana sirap jajab, nyatana rehe jompret daya sawara. Sakot cete. Barang nyatana ratu kembang panyarikan. Gembar, gembor, gembar, gembor, bedina buruan karaton nyatana daya. Atu numariksakan daya nyatana anumirosea. Tembalan nana ratu kembang panjarikan ai ai ai ai kamaran ayo urang nagara boa-boa teu aya ye manusana aya be de kacida nyatana lamun kula atau jauh ngajugjug anggang maranan datang ka ye nagara Pasir Batang nyatana teu aya jamana ka mana tangkurakna beam kuat sirap jajab nyatana rehe jompre. Ya ayah tak eueuh manusana ye. Lamun ayah nyatana asa piraku kula gembar-gembor nyatana teh anu mariksakeun. Ah. Ye di alun-alun ayah nyatana tangkal caringin nyatana dahana sagede-gede beuteung munding. Coba kukula nyatana bakal dipenggas-penggaskeun. Eta ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat. Ayeuna kaligane terekel naek kana tangkal caringin. Dahan caringin gedena sagede-gede beuteung munding bakal dipenggas-penggaskeun atuh eta ku ratu kembang panyarikan. Barang hanjat nyatana atuh eta kana tangkal caringin dahan caringin bakal dipenggas-penggaskeun teh kaligane berobot berobot berobot berobot. ceta nyata na ting dorok-dok nyata na ting borobot dahan caringin sa gede-gede beteng munding dipenggas-penggaskan di karato nyata na dina buruan karato. Tapi nyata na rehe jompre lir ibarat gaangkat tincak eueuh sawara nyata na nuku mecece. Ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat ngaraos bingung nu temang ditungtung ngaraos susah mana nu taya sudana marga nu jadi lantaran nyatana atwe tawurang nagara babar pisan daya sawara-sawara nacan komo-komo nyatana manusia kumelendang. Atu ratu kembang panyarikan kali gane nyatana bakal hanjat atwe tak kena angin-angin pintu karaton. Barang hanya teh kali gane noong tinangin-angin nyatana pintu karaton kali gane breh nyatana ningali aya anu nuju calik. Barang katingali aya anu nuju calik dina salebeting karaton. Tembalan ratu kembang panjarikan buam. Aya manusia nama tuh. Aya. Ya kunaon nyatana kula ayeuna gembar-gembor nyatana teu diparikseakeun. Lamun kitu nyatana coba ieu lawang ka karaton nyatana rek didupa ku nyatana ku dewek. Ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat teu tatapa sini deui lawang karaton bakal didupa kali gane nyatana koleang kajerang gubrak. Lawang karaton nyatana burak rantan didupa katuh ieu nyatana ku ratu kembang panyarikan kali gane jeblos lumebat. Ratu kembang panyarikan nyatana ngadeheus atuh eta kana nuju calik dina salebeting karaton. Ayo manusana mah hoi urang nagaruh urang nagara hoi ieu sampean hirup ta modar. Atuh lamun hirup ieu piraku nyatana dewek gembar-gembor nyatana teu diparikseakeun ieu. Lamun modar lain kieu nya carana. Coba rek disasar ieu. Ya ambekana mah. Ya mangsa kapati teuing. Waduh. Piraku sare model kieu. Atuh ye, urang nagara, lamu nyaring, iya nyatana dewek pariksakeun. Iya dewek jenenganana ratu kembang panjarikan panjarik jagat lalanang jagat tikarang tawang. Gerak pariksakeun. Lamun sare lain kieu bener nu sare malain. Tah, aru sare mah model kieu ye, ye, tah. Ya nu anu sare mah model kieu. Eta nyatana Pangeran Rangga Kancana anu keur cambuplung dina salebeting karaton kaligane di sosok emokna. Ditampek bebekna bakal nyatana atuh di bebetkeun kana tempat pasarean kaligane koleang gajerang kubrang. Kitu aranna jalma sare. Sare. Oh. Mana sare cambuplung model kitu tanda rupana tebah. Terbalik. Tah gitu arana jalma nu sare. Pantas gitu malam sare ge. Yeuh Pangeran Rangga Kancana. Ieu dewek jenenganana ratu kembang panjarikan panjarik jagat lalanang jagat jurjana dalem. Dewek jauh ngapaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug juga anggang marana dungkap ka karaton sampean. Peda sampean kaceluk boga jimat urip-uripan burung puyuh buntutan. Tah, ayeuna di mana ayana? Jeung di mana ditempatkeunana? Hah? Di mana ditempatkeunana? Teangan bae ku dewek. Hi, geuning dewek kene nu nyarita. Si dewek jadi ngaranna teh tumanya ka dewek nu nembalan. Moa da moal pati-patinya tanet kamungkinan disalebeting karaton. Ratu Kembang panyarikan terus ngotek tak nyata na atu eta jimat urip-uripan burung puyuh buntutan. Anu aya dina salebeting karaton nyata na sagala rupa perkara anu nangkub dibuka kabeh. Ratu Kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat ngotek tak jimat urip-uripan dina salebeting karaton asep nangkub dibuka. Kekep nangkub dibuka, piring nangkub dibuka, sendok nangkub dibuka, solokop jambe nangkub oge dibuka, neangan jimat urip-uripan burung puyuh buntutan. Tapi babar pisan eta nyata na teu aya di salebeting karaton. Ratu Kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat barang tas ngoreksi tas nyata na ngilari eta jimat urip nyata na jimat urip uripan burung puyuh buntutan di salebeting karaton teu aya. Kaligane nyata na katingali raga pangawakan anak katingali reup genek rai pias lir besi atah beuleum. Beungeut kembang weraan katingali panon bolotot waos kekerotan da amarah kagila-gila nyatana atuh tembalanna Ratu Kembang panjarkan popei. Beam lamun kitu nyacarana adi dewek nu geulis si sumur Bandung Kalagangsa. Nah harek ngabobodo kitu kudu jadi kolot. Lamun ngabobodo asapir aku nyatana dulur dewek kudu ngabobodo. Di mana ayana nyatana? Di mana ayana? Di mana di tempat genana? Eta Ratu Kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat. Katingali beungeut beureum. Katingali ponon bolotot waos kekerotan da amarah kagila-gila kaligana ras ingat kana purwa daksina. Purwa? Purwa itu kawitan. Daksina kawakasan anyar pinemu jujulup kunika ee. Oh cuk adi dewek nyatana Pangeran Rangga kancana boga adi. Di tempat kena dia di petapan Paseban Pancaniti jenenganana nugelisi Chandra Wulan. Benar. Boa-boa didinya ayam. Atu tetata pasin didainya tanah Ratu Kembang panyarikan ayuna bakalnya tanah. Ngadung kapan nugelisi Chandra Wulan. Anuaya di petapan Paseban Pancaniti dina tempat panganginan. Eta Ratu Kembang panyarikan undur nate. Besok bakal dungkap na atu etanya tanah kak. Leb nyatana ka petapan mangka pinutri nu gelisi Chandra Wulan teh nyatana anu aya di petapan Paseban Pancaniti pagaweana teh teh aya dua kajaba kana ngatrek bae nya nunjang teh nuhun. Eta pinutri teh nyatana ngatrek bae nunjang tinun. Tapi nutri ngetrek ben nunjang tinun trekaligane ketrek nunjang tinun sataun sadaun kawung atas airat sadaun ilat sapoe mah ditunjang bae sapoe mah ditunjang bae ditunjang bae. Ketrek deui ayeuna sataun mah sadaun kawung sairat sadaun kilat sapoe mah ditunjang bae geuningan mah ditunjang bae kedogan mah ayeuna jati sarasa limbuhan mah camenur gunung surina saringgik manik taropong tamiang sono panyucup ceneng kancana ketrek deui ayeuna ketrek deui Katrek di alung kamanggung. Katrek di alung kamanggung. Setahun sadaun kawung, sairat sadaun ilang. Setahun mah ayena, sadaun kawung. Sapoek mah ditunjang baik. Sairat sadaun kilat, setahun sadaun kawung, setahun sadaun kawung. Kedogan mah ayena jatuh sarasa, limbuhan mah camenur gunung. Surina saringgik manik taropong tamiang sono. Panyecep seneng kancana, surina saringgik manik. Kedogan jat bisa rasa limbuhan samenur gunung sulu kemprunguk ngukan. Katrek deui ayeuna katrek deui ngutrek tanunjang tinun. Sataun sadaun kawung sairat sadaun kilat. Sapoe mah ayeuna ditunjang bae. Gedeng mah paragat anggeun. Etan nu geulis si Candrawulan adina nyatana atuh Pangeran Rangga Kancana. Anu keur ngalakonan nyatana ngetrek bae nunjang tinun lantaran keur waktu jaman baheula keur waktu jaman dopara. Padamelan nandak daya dua kajaba kana tunjangan tinun. Atuetan nyatana pinutri nutas ngalakonan nunjang tinun. Sataun sadaun kawung sairat sadaun kilat sapoe ditunjang bae. Ayeuna tas ngalakonan nunjang tinun teh tapi nutri teh nyatana mangsa narita lantaran katarajang panas hareudang nu lain lumayan. Inutri abdi bakal kaluar dina salebeting petapan. Barang nyatana kaluar ti petapan kaligane breh katingali atueta nyatana ku ratu kembang panyarikan. Panyarik jagat lalanang jagat jurjana dalem. Anu rek nyiwat jimat urip-uripan. Kali gane atu ye ratu kembang panjarikan cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggang. Amit adimu. Amit adimu. Amit adimas. Ye si kakak bakal nementanya mamentang anjang enggal datang cali kedatang lapis gena adimas. Barang copa denge tes karasa ku etapi nutri nugeli si sum nyatana nugeli si Candrawulan teh kali gane ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat. Tulung bantu Sunan Amutulaksana Sunan Ramanya Kai Sema. Saha sampean saha geuning cumeluk tinu jauh cumalabang tinu angga. Majar mane mentanya mamentang anjangnya Kai Sema. Duh nudugi lir ibarat narpati nu datang lir ibarat raja. Sampean lamun narpati narpati ti mendi rek aya naon kaperluanna rek aya naon gawe na nya Sunan Dipati. Oh aduh eta si Adi. Adi Mas. Waduh. Eta si Adi adat wantu jauh kasa dulu. Adat wantu nu ari nu anggang kabaraya. Bening tuh aya nu ngawuruk ngawarah bener eta kasih kakak nyebut da cenah Sunan Dipati cenah kitu. Yeuh Adi Mas. Ieu teh ieu sadulur si Adi. Jenenganana Ratu Kembang Panyarikan Panyarik Jagat Lalanang Jagat. si kakak teh jauh ngabaduyut lembut anggang lalajaran jauh ngajuk juga anggang maranan. Oh, meureun mana kitu geda nya eta meureun. Si kakak joledar gitu. Si ade nyatana jodar kana jadi sadulur tah mana ayeuna teu nya geus teu naon-naon Dimas. Teu jadi masalah. Si kakak teu leutik hate Dimas disebut cuman dipatinya kajung. Disebut ka isemah teu nahan-nahan. Naon-naon Dimas. Ieu teh sadulur nyatana sadulur patkuhini sejen indung isah bapa Dimas. Isah bapa teh. Tuh. Sadulur bener, sadulur paturun-turun hulu. Sejen indung na bisa bapana. Aduh nya kakak. Duh teuing jadi sampean teh saderek ragawaking nya kakak. Ieu nya karuhan Dimas. Karuhan. Sadulur patkuhini, sadulur paturun-turun hulu. Nah, gitu Dimas. Aduh kakak nuhun pisan calik kakak. Tah gitu mangga Dimas, mangga. Duh, kaulah nuhun kakak. Ayeuna ragawaking kadungkapan ku sampean moal enggal nuangkeun, moal enggal ngaleueutkeun garo-garo gagarontol gara-gara gagarawa. Kareteknya tungtung leta sireum-beureum sabakai tataman keneh sorangan. Duh, hayang tumaros kasih kakaknya kakak. Bener. Ari si kakak tehnya tanah kaluaran ti nagara mana ti umul mendik jeung saha jenengan si kakak. Eta. Wah. Yeuh, Dimas. Si kakak teh kaluaran ti Karang Tawang. Bener. Jenengan si kakak Ratu Kembang Panyarikan. Tuh. Mana bisana si kakak jauh ngabaduyut lembut anggang lalajaran jauh ngajuk juga anggang maranan. Si kakak teh geus lawas teu patepung lawung teu pamprok jongok jeung jadi sadulur. Nah, tuh. Eta. Mana si kakak teh hayang patepung lawung hayang pamprok jongok saplekaran. Ari kadua plekarana kieu Adimas. Si kakak teh terus terang ngamatas ti karaton. Nah, eta. Ti kakaknya sampean jenenganana Pangeran Rangga Kancana. Tuh. Tapi waduh eta ye Dimas si kakak teh dungkap naga karaton gembar wah kaukna babar pisan teu aya nu ngarampeskeun teu aya nu mariksakeun kitu teh sampe ku si kakak dahan caringin sagede-gede beuteung munding dipenggas-penggas ka Dimas di karaton bating teu aya nu mariksa naha atuh barang ditenjok kana salebeting karaton aya keur cambuplung bae bener atuh ku si kakak teh kapaksa kapaksa kitu. Lantaran sieun kumaha onang tuh. Lawang karaton ku si kakak didupak sampai burak rantak nyatana. Tuh. Barang nyatana di deukeutan teh eta kakaknya maneh Pangeran Rangga Kancana ngaranna. Aya ambekana mah. Keur cambuplung bae nyaku si kakak teh kapaksa disosok emokna. Ditampek bebet-bebet ku si kakak teh grubag. Jadi ngagoler tuh. Gitu nyatana mah. Ari si kakak mana bisana jauh ngabaduyut lembut anggang lalajaran jauh ngajuk juga anggang maranan. Si kakak dungkap nyatana buru-buru. Si kakak teh hayang mariksa ke nyatana atau mangrupa manuk atau napi mangrupa burung. Si kakak teh baheula yeuh Dimas. Boga cocoan nyaeta ngarana teh burung puyuh buntutan. Gitu. Ngan berhubung nyatana eta burung teh masih leutik eta atanapi manuk teh masih leutik ye. Ku si kakak teh sebab si kakak mah tukang umbara. Tuh, jadi dititipkeun di kakaknya maneh. Tuh, di Pangeran Rangga Kancana. Nah, kitu di. Ari ayeuna si kakak teh ieu barang inget teh waduh kitu teh. Eta manuk teh hirup teh pae. Gede ta leutik. Alus ta goreng kitu si kakak teh mana bisana datang teh. Tapi di tiangan di karaton teh babar pisan Dimas teu aya. Teu aya kitu. Teu aya. Sampai nyatana naon bae anu nangkup di nyatana di salebeting karaton dibuka kabeh ku si kakak. Bener. Kakep nangkup dibuka, asupan nangkup dibuka, nyatana atuh boboko nangkup dibuka, sendok nangkup dibuka, piring nangkup dibuka. Eta aya colokop jambe ge cupa jambe kitu teh nangkup ku si kakak dibuka Dimas. Dibuka, penasaran. Tapi eueuh. Oh, wow, eta naon? Oh, manuk teh gitu tadi, Mas. Oh, wow. eta manuk di mana ya nak nah dibawa ke si adik adi ini mas. Tuduh kawalan kakak. Kakak leres, leres pisan sebabari si kakak pangeran Rangga Kancana teh jadi jalma na teh nyatana atu kebluk na teh luar biasa. Mana eta nyatana atu bu jimat nyatana manuk teh kuraga waking dicanda kaya petapan. Ayah kakak ayah nage nyatana disalabeting petapan. Oh jadi ayah di si adik itu Dimas ayah. Leras pisan kakak, gede murinya Dimas. Ya lumayan kakak. Saya Dimas ya, saya. Duh, lumayan oge kakak. Ya syukur atuh Dimas syukur. Tah si kakak teh gitu sanjata nama mana bisa nadungkap. Teu masean ibar ti anggangna, jadi hayang nyaho hirup tapae aya tahu wah tah kitu Dimas. Ayah kakak kaleresan pisannya tanah diurus teh kuraga waking dieu petapan kakak. Syukur atau dimasukur. Alus meureunnya. Tuh kakak atuh lamun kitunya cara nama mangga kakak gerak tingali bae ku si kakak. Oh kenging gitu lamun si kakak. Lamun si kakak ningali kenging gitu Dimas. Mangga kakak mangga. Mangga kitu mangga. Atuh eta nya tanah ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat. Ayeuna kali ganeh jeblus lumebet nyatana kana salebeting petapan. Barang breh katingali nyatana eta jimat urip-uripan burung puyuh buntutan. Katingali nyatana ku ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat. Eta nyatana cahaya hurung mancur cahaya pante galangit. Cahaya na kuwung-kuwungan. Buluna racap kumas. Eta nyatana jimat urip-uripan burung puyuh buntutan ratu kembang panyarikan goda goyang kapala ngegeblak dada popo i. Tepaingane nyatana. Kula satungtung nyuyuhun hulu nyatana kakarek manggihan. Manuk model kita nurupana beam. Eta ratu kembang panyarikan nyatana bak ningali manuk atanapi nyatana dicepeng jeng kurung-kurungna. Bari diulak, diilik, digular, digilir nyatana. Ratu kembang panyarikan nyatana bari ngagular gilir eta manuk dina salebeting petapan teh kaligane ngawatak pangawasa. Ngawatak pangabisan waya dina gua garbana bakal dibankeun si sirep si begananda. Si cabol si celeng belek wong saketi pada mati wong salaksa pada kena dudu nyerepong liwat jalan dudu nyerepong liwat pasar. Nyirep jenenganana nu geulis. Si candra wulan kaligane lara. Jeblus. Eta si sirep si begandandan. Nyatana ayeuna tumiba kana raga pangawakanana pinutri nu geulis. Si nyatana nu geulis si Candrawulan. Eta nu geulis si Candrawulan nu sakawitna rek ngalakonan nyatana siram. Lantaran tas ngalakonan nunjang tidur. Ayeuna katibanana sian si sirep si begandandan teh kaligane kalekepan. Saparantosna kelekapan teh kaligane gede bugelur bae sasarean. Eta nyatana pinutri barang katingali nyatana ngegede bugelur ngalakonan sare. Tembalanana atuh ratu kumang bajarkan. Aduh. Adi Mas, eta si Adi ulah sare di Mas ya. Ya si kakak ya di salepating patah Mas. Ulah sare di Mas, Mas. Ulah sare. Kekeh nanya tanah etaku kakuatan nasi sirap. Pinutrinya tanah ngegedebu gelur sare kereknya greknya tanah mangsa narita. Saparantos katingalitnya tanah sare tibrana tekira-kira ratu kembang panjarikan beam. Yeh Pinutri Candra Wulan Pangeran Rangga Kancana sampai anu aya di nagara Pasir Batang. Ayeuna nyatana ulah tarima payah tarima wayah ieu jimat sampean nyatana burung puyuh buntutan. Kukula bakal dibawa. Bakal dibawa tuh kan nyatana ka Luragung atanapi ka Karang Tawang. Eta Ratu Kembang panyarikan saparantosna nyatana kali ngandika kaligana nyatana bakal ngadamel sapucuk surat. Kaligana rekata rekata rekata rekata rekata rekata rekata rekata rekata rekata rekata rekata rekata sakedeung paragat anggeun. Barang eta surat teh dibaca. Tembalanana eta dina eusini surat. Yeuh urang nagara. Sampean Rangga Kancana nyatana kalayan pinutri. Lamun sampean leungit nyatana jimat uripuripan burung puyuh buntutan, lamun sampean tetarima ieu nyatana geura udag ka Karang Tawang. Ieu nu mawa jimat jenenganana Ratu Kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat Jurjana dalem. Bener. Ratu Kembang panyarikan ayeuna saparantosna nyatana atuh ngadamel surat kaligana nyatana ditempatkeun dina sisi pinutri nu keur ngalakonan sasarean. Ayeuna kaligane berabat bibit berabai. Ngejat kawang-awang nyatana atuh ye indit ngantun ke nagari luntang ngantun ke nagara Pasir Batang. Bakal ngadungkapan adina nyatana nu aya dina salebeting karaton. Eta jenenganana Ratu Kembang panyarikan undurna teh kaligane lar penggawa miyang. Marabat mageningan mah penggawa miyang angkat ngendek-ngendek daye angkat ngoyak ngoyak jaga. Lalaki mageningan di kolong langit lalanang mayeuna di kolong jaga. Udah geningan tak kabuana, muda-muda kabuana sakedeung, sakedeung guru dag datang. Naon atuh? Kamana yang liar payu siap jelma panas poena. Kamana mah yung-yungan kanyar Kiki. kan kikinciran tanya nama. Tanya na obat kabel. Di pikiran panutannya. Di pikiran, di pikiran. Di pikiran, di pikiran. Ternyata kagungan dengan geningan. Ternyata kagungan dengan layang. Digantung sajengah digantung mah digantung kantun talina itunya gerede mah panutannya gerede ayeuna abdi di kantun. Gerdede ma ayeuna abdi di kantun bati nyarina geningan. Bati nyarina layeung. Kapindingan ku ayakan sapoe mah ayeuna teu daek paler sapoe mah teu daek paler mikiran mah anu anakan bae juragan. Gaya nama tamang kater riap gancang aja nama tak ulahilah sejongjongan saya royan sakodeng ma guru dag datang guru dag datang eh. peta ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat nyatana ayeuna mulang ti nagara pasir batang nyatana nyandak jimaturi puripan burung puyuh buntutan ayeuna sampai dungkap kana pangkonanna dina nyatana atuh eta kanu geulis si sumur Bandung Kalagangsa. Nyatana nu geulis si sumur Bandung Kalagangsa ngaraos bunga marwata suta bunga gunung marwata. Tembalan pinutri teh duduh kaula nun kakak rebu nun laksa ketika bingahan kakak. Nuhun kakak nyatana ieu jimaturi puripan burung puyuh buntutan tayeuh nu jantan impian raga waking teh nyatana ieu tapi sanajan bari jeung kitu da puguh gaduh nu sane. Kakak ayeuna mah nyatana ulah tarima payah tarima wayah kakak geuning ieu jimaturi puripan burung puyuh buntutan parantos kacanda ku si kakak. Ayeuna kakak ulah tarima payah. Nyatana atuh panuhun raga waking nyatana anu kahiji parantos kalaksanakeun kadua simet kali cangkas jangjangna emas munding bulu hiris kuda bulu landak domba sosongke tananjung-anjung wesi balak bagan kakak. Mangga kakak coba si kakak rek kumare ka pendayananya kakak. Adi mas eta simut kali cangkas jangjang na mas muning bulu hiris kuda bulu landak domba sosongketan anjung-anjung wisi balak bagan di mana ya nadi mas? Di mana? Kakak ayana di negara guha upih kakak. Ayah nu ngagaduhan kakak di eta negara guha upih ternyata na ayah nu nyalikan. Ari nu nyalikan di negara guha upih teh jenenganna Adipati Marga Cina kalayan nu geulis ka Siwayungan. Atawa nu ka Siwayungan kakak. Tapi eta nyatana Pati Marga Cina kalayan nu geulis ka Siwayungan teh kakak kaceluk kawunawun kawentar kalau kajana pria ka tatangga nagara kakak. Tukang tutumbal, tukang jajampe, tukang ngaramu nyatana atu mangrupa piubareun kakak. Eta nyatana Dipati Marga Cina kalayan nu geus leuwih ka Siwayungan teh nyatana tukang tutulung, tukang tutumbal, tukang jajampe. Nyatana ngadamel ramuan-ramuan kakak. Waduh Dimas, nuhun Dimas. Nyayana si kakak nyatana bakal mangkat. Kakak ulah gagabah, kakak ulah gagabah. Naon sabar Dimas? Moal tinekanan kakak lamun si kakak rek gagabah. Naon sababna? Si kakak lamun rek tinekanan kieu, cak kakak si kakak teh kudu terang politikna, kudu terang teorina kakak. Jadi si kakak kudu boga politik, kudu boga teori Dimas. Leres kakak. Kumaha coba Dimas? Kumaha coba? Iya kakak, sebab nyatana di negara guha upih teh jenengan Adipati Marga Cina teh tukang tutulung, tukang tutumbal, tukang jajampe. Tukang nyatana ngubaran atanapi tukang nambaannya kakak. Mana eta si kakak teh nyatana saplekara, dua plekara, tilu plekara kakak. Saplekara? Saplekara jenengan si kakak kudu digentos kakak. Jadi si kakak teh ganti aran gitu Dimas. Kantenan kakak. Aran si kakak? Duh kakak si kakak teh gerang ngakukeun si Kaladete. Naon sababna naon urusanna Dimas? Si kakak kudu nyatana kudu ngalakonan ngakukeun si Kaladete. Kiuh kakak, kiuh kakak. Ari si Kaladete teh kaceluk kawunawun kawentar kalau kajana pria kata tangga nagara boga panyakitna teh sampar balung kakak. Mana si kakak gerang ngakukeun ngaran si Kaladete boga panyakit sampar balung eta bitis gera digebruyuk ku cai peuyeum gera dipopok ku kapuk gera dibungkus ku perban kakak. Jadi kieu kakak si kakak teh gerang-gerang gerung gerang-gerang geram. Lempang na teh gerang ngalakonan dengkut dingklang. si kakak teh gerang-gerang gereung gerang-gerang ngakukeun si kaladetek nyatana gera dungkap tuh kana gara muhau pih nyatana gera menta tulung gera menta tumbal gera menta jampe sebab lamun teu kitu nya carana moal ka nyatana moal tina kanan sapeneja lantaran moal bisa lebat ka karatona. Waduh. Nuhun Dimas. Jadi ieu si kakak teh kudu ngakukeun si kaladetek. Bener. Leres kakak. Eta bitisna gera digebrug ku cai peuyeum. Gera dipopok ku kapuk, gera dibungkus ku perban. Si kakak teh gera leumpangna dangkut dingklang kakak, gera gerang gerung gera geram gerum. Waduh, mangga Dimas, mangga. Eta ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat ayeuna nyatana bakal ngakukeun si kaladetek. Bitisna bakal digebrug ku cai peuyeum. Bakal dipopok ku kapuk, bakal dibungkus ku perban. Saparantos nyatana atuh eta dibungkus ku perban bitisna ter atuh ye ratu kembang panyarikan alias si kaladetek kaligane gerang gerung geram geram haru kabina-bina temen ieu dewek jenengan si kaladetek. Oh, tunggu-tunggu ngonotoy. Gening hari nungaran si kaladetek boga penyakit campar balu. Gening kieu temen karasana. Lamun peuting karasana tiris. Lamun berang karasana panas. Lamun tengah-tengah beduga rasana parah roek tubang. Haru. Eta ratu kembang panyarikan alias si kaladetek bari gerang gerung geram-geram tebari lempang na te dengkut dingklang. Dengkut dingklang dengkut dingklang dengkut dingklang dengkut dingklang dengkut dingklang dengkut dingklang dengkut dingklang dengkut dingklang dengkut dingklang dengkut dingklang dengkut dingklang Dimas. Pantes, pantes Dimas, pantes. Nuhun Dimas. Atuh ayeuna si kakak bakal mangga tina. Jung kakak mangka titik hati-hati mangka duga-duga jeung peryoga mangka waspada kakak. Maka waspada kakak. Atuetan nyatana ratu kembang panyarikan alias si kaladetek nyatana ayeuna bakal mangkat na ka nagara guhau pih kaligane nyatana nyandak hayam hiji nyatana beasa canggeum. Bari lempang nedengkut dingklang. Bari gerang gerung geram geram. Teu dicarita lakuna teu dicarita lampah. Teu dicarita sajalan-jalanna undurna nyatana ti karang tawang. Bakal dungkap ka nagara Guhaupi. Atuh ye barang dungkap nanyatana ka nagara Guhaupi adat wantu carita poe diganti ku minggu-minggu diganti ku bulan-bulan datang taun. Barang dungkap na ka nagara Guhaupi teh eta hayam dipedalkeun beas diawurkeun. Ratu kembang panyarikan alias si kaladetek gerang gerung geram geram. Atau dina buruan karaton. Eta nina tenang si kaladetek alias ratu kembang panyarikan teh haru. Barang kergerang gerung kergeram geram teh kaligane nyatana cop kadenge teh sakarasa atu ieu nyatana kupin nutri nu geulis ka siwayungan. Garwana nyatana adipati marga Cina kaligane nyatana norojol tina salebeting kedato. Eta nu geulis ka siwayungan teh kaligane nyatana atu yang ngabuka pintu karaton. Lantaran sora aya nu gerang gerung sora aya nu geram geram barang breh katingali nyatana barang muka nyatana pintu gedung. Karaton teh aya nu nuju calik bari gerang gerung bari geram geram. Tembalanana nu geulis ka siwayungan. Ponggawa K ternaon guna, ternaon gawe sampean gening gerang gerung geram geram ayah dina buruan karaton nyatana raga waking atana pi ayah dina pintu karaton raga waking nyatana ayah naon sampean kernaon. Kernaon guna na kernaon gawe na iya mana bisa na gerang gerung mana bisa na geram geram ayah dina buruan nyatana karaton raga waking ponggawa. Aruh urang negara atuh ye kula 1000 ampun 2000 ampun otoba ye kula jenengan sikala dete pang nyatana atuh ye pangna aya dina buruan karaton kula teh nyatana rek menta tulung. Atu ieu nyatana kula teh boga panyakit sampar balung atuh bae. Urang nagara kula nyatana atu ieu jenengan sikala dete. Rek menta tulung, rek menta tumbal, rek menta jampe. Panyakit kula nyatana ieu model kieu temen karasa na tuba. Aruh, aruh. Panyakit kula teh lamun peuting karasana tiris. Lamun tibeurang karasana panas. Lamun tengah-tengah paduka rasana pararo eh tuba. Sebab urang nagara kaceluk nyatana tukang tutulung, tukang tutumbal, tukang jajampe. Tapi ieu kula nyatana rek minta tulung, rek minta tumbal. Kula teh menyatana mawa hayam keur panghurip medal. Mawa beas nyatana keur mulang tarima nyatana atuh ieu nyebrot. Tamplok. Tapi nyatana kula tenyurudkeun kanapa nyatana kanapa maksudan kula. Kula rek menta ditulung ada toba. Duduh teuing ponggawa. Jadi sampean jenengan sikala dete boga panyakit campar balung dudeuh tinemena. Ayeuna kieu ponggawa ari keur ragawaking mah terus terang bae duh leres pisan kateluk tukang tutulung tukang tutumbal tukang jajampe tukang ngadamel ramuan. Ya. Eta mah cenah lamun leres sampean rek menta di ubaran ku raga waking mangga raga waking moal bade baha. Tuba. Aduh atuh atur nuhun. Lamun kula sampe waras sabihara sabihari deui. Kula teh nyatana keur mulang tarima narek ngalakonan bubujang nyatana atuh di nagara. Boh sataun, boh dua taun. Sana janu wiwindon mangga teh teuing. Kula nyatana keur mulang tarima narek ngalakonan bubujang atuh bae. Atu eta nyatana nu geulis kasih wayungan kalayan nyatana dipati marga Cina. Ningali si kaladete alias atuh ratu kembang panyarikan nyatana anu lumakuna dengkut dingklang lantaran nyatana ceuk sauranana boga panyakit sampar balung. Atuh eta dipati marga Cina kalayan nu geulis kasih wayungan teh nyatana bakal ngubaran. Emutan nananya tanah apeta dipati marga Cina kalayan nu geulis kasih wayungan. kali ganeng ngegerendang di nama anak papa iya. Bean. Lamun nyatana bener atau iya nyatana ponggawa. Di mana waras nyatana penyakit narek minu bujang bagja. Kula bagja nutaya babadana naon sabar. Sebab gula nyatana ngagaduan jimat urip-uripan. Sagedogan nyatana tayanu ngurus na atanapi nyatana tayanu. Aulanana yu bagja kula bagja bagja bagja. Eta tembalanana nyatana dipati marga cina. Gancang na carita gancang nu dicarita kenana nyatana atu eta si kalah dete alias ratu kembang panyarikan bakal diobatan. Bakal dipangnyandakeun cai nyatana dua black. Atu bitis nasi kalah dete alias ratu kembang panyarikan ayeuna bakal dibanjur ku cai dua black. Arokayatur balaka dingin pinasti anyar pinang. Dingin kersaning yang widi kersa yang domampara dapuguh kakawasaan. Eta nyatana cai peyem. Nyatana dipopok ku kapuk, nyatana ku kapuk dibungkus ku perban. Ayeuna barang nyatana atu ye baseuh nyatana kacayan ku cai dua black. Kaligane polonyon. Eta perban murucut nyatana tina bitisna si kala dete alias nyatana ratu kembang panyarikan. Ratu kembang panyarikan nyatana atu eta perbana mulucut teh atanapi nyatana morosot. Katingali taya nyatana cecel taya bocel taya ceda-cedana acan. Ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat watir kabawa ku pikir. Itu ka ayana na iya. Nanging ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat nyatana sana janbari jeng watir kabawa ku pikir. Mangsa narita kali gade pok ngandika tuba urang nagara atur nuhun pisan nyatana ya kula gening betisa nyatana waras sabihara sabihari taya ceda-ceda nacan taya bocel-bocel nacan tuba wah urang nagara. Janji kaula nyatana lamun waras deui nyatana rek milu bubujang. Bosa bulan, bo dua bulan, bosa tahun, bo dua tahun. Sanajan wiwindon mangga teh teuing tuba. Atuh eta ratu kembang panyarikan alias si kala dete sampe ngalakonan nyatana bubujang di eta tempat. Di nagara Guhaupi. Atu ayeuna barang ditempatkeun kana hiji tempat atanapi barang ditempatkeun atu kana gedogan. Kudipati marga cina nyatana atu ieu barang dungkap kana gedogan kaligana breh katingali nyatana simeut kali cangkas jangjangna Mas Munding bulu hiris kuda bulu landak. Domba sosongke tananjung-anjung wesi balag bagan aya di eta nagara. Yeah. Ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat nyatana ngaraos bunga marwata suta bunga gunungan marwatana. Lantaran paminta adina anu disebut ku adina nyatana aya di eta tempat ngaraos bunga nutaya papadan. Bagja Dimas bagja bagja. Bagja nutaya papadan. Atuh eta ratu kembang panyarikan nyatana atuh poe deui mah poe deui. Sampai poe diganti ku minggu nyatana kedah kumaha picaraeunana. Sangkan caina herang laukna beunang. Atuh eta nyatana hayang mawa eta jimat. De de de de de de de de de. Yeah. Ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat jurjana dalem. Ayeuna nyatana atu eta mangsa narita kaligana ras ingat kana purwa daksina. Purwa kawitan. Daksina kawakasan anyar pinemu jejuluk punika. Nyata naras ingat atu eta kana kakawasana nak hayang mawa eta jimat nyata na anu sagedogan. Kaligane bakal nibankeun pangawasa, bakal nibankeun pangabisa. Saplekara nyata na bakal nibankeun atu ye si sirep si begananda. Dua plekara bakal nibankeun nyata na asihan piwelasan asihan siranggasea. Langkah tilu plekara atu ia bakal munajat nyata na bakal menekung kaya ngagung, bakal ngeberantang kaya murbaning alat. Bakal mepet panca indra nyata na atu ia bakal munajat kanu kawasa. Mangsa narita ayeuna eta jenenganna ratu kembang panyarikan, saplekara bakal dibankeun nyata na si sirep si begananda. Saparantosna dibankeun si sirep si begananda, ayeuna nyata na bakal dibankeun asihan piwelasan asihan siranggasea. Tembalanna ratu kembang panyarikan barang nyata na bakal dibankeun asihan piwelasan asihan siranggasea teh. Bismillahirrahmanirrahim. Cim-cim murid sajoroning ati teus lenggang, bul putih nu beureum kasambung tambu nu berang kasambung taya. Nah datarai da si tunggal, si eta, si tu, si wuruk, si ancur, si kama, si kane aya, si inji aran kerletik, si gorok aran geus kolotkot, si akoleda begat gerantunanana. Melitna pujitna mangka nyentetna tena mangka nyelapna mamarasna welas asih tua anom lanang jagat sakabe barat pitu tumpang lima. Barat pitu tumpang lima, dia parung dia nangtung dia catang dia nyampai dia pangge dia nyarande satalajung burung nangtung salengkah kadua nyoreang katiluna reguk ceri. Nyatana nu gelis kasih wayungan kalayan atau di pati marga Cina, di mana nyatana engke lilir, di mana engke nyaring, bakal ngilari eta jimat nyatana nu bakal diangkat. Ayeuna nyatana saparantosna nibankeun pangawasa, nibankeun pangabisan, nibankeun jang jawokan. Saplekara ASEAN panraga nyatana ASEAN piwela ASEAN siram si begananda, kadua plekara ASEAN piwelasan ASEAN siranggasea. Ayeuna nyatana sedia munajat kayang murbawi sesa, sedia menekung kanu agung. Kaligana rep mepet panca indra ngilangakan angan-angan anu kang limang plekara. Saplekara ngilangakan pan pangdelang. Dua plekara ngilangakan pan pangrungon. Tilu plekara ngilangakan pan pangambung. Opat plekara ngilangakan pan pangucap. Lima plekara ngilangakan angan-angan anu kang limang plekara. Ana dangu boten didangu, ana dalang boten didalang, ana ambung boten diambung, ana ucap boten diucap. Menekungkan kayang agung ngabrantang kayang murbaning alang. Munajat nyata na kayang murbawi sesa. Lantaran nyata na kuayana menekungkan wagung, lantaran dina eta lawang gedogan si horeng, si mana horeng aya nu ngajagana. Anu ngajagana jenenganana sipat sato-sato kewan hileud gingking. Eta sipat sato kewan hileud gingking. Gedena sagede gulungan kasur. Nyatana ditibanan dampal panangan. Uratu kembang panyarikan kalah kegebiar-gebiar kaluar sene. Nyatana mangsa narita atuh ye ratu kembang panyarikan munajat kayang murbawi sesa. Eta nyatana hayang merwasa sipat sato anu ngajaga lawang gedogan. Ayeuna nyatana munajat jenenganna ratu kembang panyarikan alias si kalah detelir malam tumrapi ngapi. Saciptaning dumadi kali kali gane ayah wati nyatana kanggo merwasa sipat sato kewan hileud gingking. Sanajan nyatana boga tanah galapisan, sanajan boga nyatana kulit lapisan moal bisa merwasa sifat sato kewan hilir gingki. Padahal bobotanana dampal panangan ratu kembang panyarikan. Bobotanana lamun dipake ngagebu gunung janji guntur. Lamun dipake nepak sagara janji saat. Tapi eta sifat sato kewan hilir gingking ditibanan dampal panangan kalah gagebiar-gebiar kaluar sene. Atanapi kaluar api. Ratu kembang panyarikan ayeuna nyesap parantos namun najat kayang murba bisesa. Kalegane atu aya sawarahwati. Bari jeung rag-ragna nyatana atu ieu mangrupa daun seureuh salambar. Rag-ragna daun seureuh salambar kana pangkonanana atu eta ratu kembang panyarikan bari sor aya sawarahwati. Hey. Ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat. Lamun sampean hayang merwasa sifat sato kewan hileud. Ieu nyatana geura ditusuk atanapi geura nyatana ditibanan daun seureuh salambar. Atuh eta nyatana ratu kembang panyarikan barang atuh eta aya daun seureuh rag-rag nyatana kana pangkonanana. Kaligane daun seureuh dicandak. Bakal ditibankeun kana sifat sato kewan hileud gingking. Anu gedena sagede gulungan kasur. Kaligane bakal ditibanan dampal panangan nyatana atanapi bakal ditibanan daun seureuh kaligane larak biar. Gebiar burak rantak nyatana papan ngan kari tulis atu eta sifat sato kewan hileud gingking. Mindok mintalu deui lebur ancur burak rantak raga pangawakanana sifat sato. Patu raga pangawakanana burak rantak ayeuna sampe ngalakonan sukma nangawang-awang yang ngawang-awang. Paralun Agung Paralun Paranuda panjang ya pangampura. Sapa panjang na galur-galur nu cacan mungtung carita nu can laksana nu can laksana. Ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat jurjana dalem. Aya di nagara guha upih nyatana atu yetas merwasa sifat sato kewan hileud gingking. Anu gede nasa gede gulungan kasur. Eta sifat sato kewan hileud gingking barang nyatana ditibanan daun seureuh salambar nyatana burak rantak papan ngan kaditulis. Tinggal sukmana nu ngawang-awang atuh eta nyatana sukmana nu ngawang-awang kaligane pok ngandika. Sukmana sifat sato kewan hileud gingking tembalan nyatana atuh eta sifat sato. Kurawa balakaula sifat sato kewan hileud. Dingin pinasti anyar pinanggi nyatana besuk pagi jaga bari. Kula raja sampean, kula sipat sato kewan hileud. Nyatana lebur ancur papan ngan kari tulisku daun seru salambar. Hei, bala korawa bala kaula. Besok pagi jaga baring ula wani-wani kana daun seruh atana pinjat. Atu etan nyatana sukmana sipat sato kewan hileud. Nyatana atu sumar-sumar kemandigan atana pinjatana atu ya amanat ka balakorawana ka balakauna ka balakaulana sampai turun tumurun nyatana atu kanak cucur. Manati waktu jaman doparati waktu jaman baheula sampai dungkapnya tanah kajaman kiwari. Sanajan sifat sato hileudnya tanah atu sakitu ganasna. Sagala rupa perkara dimangsa kunya tanah sifat sato hileud. Tapi atu ayah hiji carita nyatana ien daun seureuh sanajan ngempyoh hejo boro-boro ku didahar ku sipat sato hileud. Nyatana aya nu wantun ngarayap bege henteu. Ayeuna tunda lampahna nyatana atu eta sipat sato kalayan daun seureuh. Urang cuang caturkeun ratu kembang panyarikan alias nyatana atu ye jurjana dalem. Eta jimat sagedogan. Simut kali cangkas jangjang namas. Munding bulu hiris. Udak bulu landak. Domba sosongketan anjung-anjung wesi balak badan. Ayeuna bakal diangkat. Nyatana dibawa ngejat kawang-awang bakal diangkat rejeng gedoganan. Da pukuh nyatana atui ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat sakti mandraguna. Totosane bojana kulit ganti suk makan dange dewa. Ayeuna eta jimat nyatana diangkat di bawah ngapung nyatana di sanda kawang-awang kaligana lara. Eta jimat sagedogan ayeuna nyatana di bawah ngapung kalung-lung di bawah ngejat kawang-awang. Lalakuna dina pucuk ingangin ngarapal kenana jampe hibar makena jalan manukan. Yerorot lirit dadali saumpamana. Ayeuna eta nyatana ratu kembang panyarikan alias jurjana dalem atanapi nyatana alias sikaladete ngalayang diawang-awang nyatana ngabantun jimat sagedogan bakal dungkapna nyatana kakarang tawang tekana pangkona nadina kaligane cumeluk tinu jauh. Kali gane cuma labang tinu anggang. Amit adimas. Amit dimas. Ya si kakak du nyatana datang calikin datang rampis kenali. Barang copa dengetes karasa kuadina. Duh teing kaulanung kakak. Sumangga. Calik kakak calik jeng raga wakeng sapang lampitan kakak calik jeng raga wakeng sapang lampitan calik gurudag calik katuetan ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat saparantosna calik katu ya ratu kembang panyarikan adimus bagja tina menang. Ah, simut kali cangkas jang-jang namas munding bulu hiris kuda bulu landak domba sosongketan anjung-anjung wesi balabagan. Ayeuna parantos aya dina pangkonan siadi. Nyatana ayeuna siadi ulah tarima payah tarima wayah. Yuk urang cuang mangkat. Urang cuang seba. nyatana atu ka nyatana ka nagara ku tawaringin. Urang cuang ngalakonan seba, nyatana cuang cunuk kanu jadi ratu, cuang ngawula kanu jadi raja. Nyatana atu yekar liman sonjaya guru dewata. Duh kaulanun kakak mangga kakak namung nyatana atu hiji deui panuhun ragawakeng teu acan tina kanan kakak. Oh. Naon deui Dimas? Kakak apan pakakas tinun masnya kakak. Waduh Adimas. Di mana aya na Dimas? Eta pakakas tinun mas. Kakak deuh. Ari pakakas tinun mas matuh ayana teh nyatana di petapan Gunung Sirah. Ari petapan Gunung Sirah teh nyatana ayana dina tutugen balai desa Panambangan dina tutugen tanjakan Pakembaran. Tah di dinyanya kakak. Eta nyatana pakakas tinun mas teh ayana ngagaduhan kakak. Eta pakakas tinun mas anu aya dina tutugeun tanjakan Pakembaran di petapan Gunung Sirah nu ngagaduhanna teh jenenganna Pangeran Singabarong. Kakak kaceluk kawunawun kawentar kalau kajana pria katatangga nagara. Ari Pangeran Singabarong teh nyatana ngagaduhan pakakas tinun mas. Pangeran Singabarong teh kaceluk nyatana atuh jenenganna. Eta Pangeran Singabarong teh kakak rupana bodoh tapi belengong. Kakak mana si kakak lamun rek nyatana ngadungkapan ka petapan Gunung Sirah kakak. Si kakak teh kudu ngadamel puliti, kudu ngadamel teori kakak supaya kacandak supaya kapibanda eta jimat pakakas tinun masa kakak. Waduh. Jadi si kakak kudu kumadi mah. Kakak si kakak tegera nyandak nyatana rang-rang haur kuning. Maksudna? Kieu kakak. Eta rang-rang haur kuning tegera diwangun mangrupa taropong. Gera diwangun mangrupa taropong gera contoh kenyatana kapetapan Gunung Sirah nyatana ka Pangeran Singabarong. Dimana parantos katingali dimana parantos nyatana aku leres ayana eta taropong gera pasrahkan ku si kakak nu diwangun tina rang-rang haur kuning. Ari pakakas tinun mas nama eta mate langkung si kakak reku maha cara nanya kakak. Oh lain Adimas. Si kakak mana bisana diwangun mangrupa taropong nyatana tina rang-rang haur kuning naon sababna? Kakak eta mah teu langkung si kakaknya kakak deuh tapi nya si kakak tiorengna si kakak eta mah teu langkungnya kakak. Matulun nyatana ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat. Ayeuna nyandak rang-rang haur kuning terus diwangun mangrupa taropong. Ayeuna saparantosna ngawangun mangrupa taropong bakal mangkat. Atuh yeun nyatana ka petapan Gunung Sirah. Ratu kembang panyarikan undurna nyatana atuh yeutik. Karang tawang undurna teh kaligane nyatana bakal ngarapalkeun anu jampi bae. Makena jalan manukan, makena jalan awang-awang kali gade berabat, beribit berabai ngakolang kawang-awang. Angkat tanggang tangan lumbayang, angkat ngendek tangan ngendek daya. Angkat goyak-goyak jagat lalaki mati kolong langit lalanang bang di kolong jagat. Bye. Ingkrik ingkrik tangalat jangkrik ngalat tunggul ayeuna mata amis mata. Ngariringkik mun bari cerik bari nyusutan cimata yeuh tatay mata. Cena geningan mah jalan Cipuluh keur nanjak mah geningan mah kasanggaraan eta. Ka mana mah ayeuna abdi nyalu keur mendak mah katunggaraan. Wah, roda taroda anyar keur mengkol mah geuningan mah dileuwih dingding. Aya bibiran da anyar ngarengkol mah sagede munding. Hey, sagede munding. Saumur maka karanimu bibiran data pupundakan. Data pupundakan. Cai-cai mah kopi-kopi kepada di tuang moa. Cari-cari pacaran abdi pajau mah pajak. Dok bobot tak kaci wadol di kodok mah ayeuna mah leleh mah heula. Mun boga mah geuningan mah ulah golojo tenjo teh mah gawe na heula. Eh, gawe na heula. Serek-serek tamang katerer, yapkan sang ayana mata ulalila. Sajong-jongan masa heroyan, sakedeng ma guru dagata, guru dagata. Ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat undur nanya tanah tikarang tawang ayeuna dungkap patuye ka petapan gunung sira nu aya dina tutugeun tanjakan pakembaran sakalereun balai desa Panambang. Kaligane ratu kembang panyarikan nyatana tuye cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggang. Majar mane mentanya mamentangan yang tembalan nananya tanah tuye ratu kembang panjarikan amit lancek tua amit pangeran ranggakan kan amit nyatana ya kula nyatana jenengan arah ratu kembang panjarikan ya amit nyatana pangeran Singabaro eta tembalan nananya tanah ratu kembang panjarikan cumeluk atuh nyatana kaluaya di petapan gunung sirah nyatana ka pangeran Singabarong. Barang copa dengetes karasa atuh nyatana ku pangeran Singabarong tembalanana pangeran Singabarong. Kalikana wahala kadalahi kadalah yeusah nu cumeluk tinu jauh sahan lucu malabang tinu anggang. Majar mane mentanya mamentang anjangnya tanah atu ya ka nagara dewe. Marang copa dengetes karasa. Ratu Kemang panyarikan tembalanana Ratu Kemang panjarikan. Oh, lancap tua, lancap tua. Ya pangeran singa barung iya nyata na kula. Ratu Kemang panyarikan iya keluaran nyata na tikarang tawan. Sejang adungkapan sampean. Sebab sampean kacelu kawunawun kebentar kalau kajana pria nyata na sampean boga pakak kastinun mas. Ya dewek nyata na. Rek ngakurken. Rek nyontokken. Sebab nyata na kula ti karang tawang sarua boga pakak kastinun mas. Wah. Kadalahi siga kumaha pakakas tinun mas amen. Oh iya ya nyata na pakakas tinun mas nyata na dewek ya nu dibawa taropong nama iya model kia ya taropong na iya nah model gitu wahala kadalahi. Coba siga kumaha nyata na pakakas tinun mas sampean. Atuetan nyata na pangeran Singabaro ningali atu mangrupa taropong anu diwangun nyata na tinarang-rang haurukun. Ada tuantu pangeran Singabaro kacelu kawunawun kawentar kalo kajana pihak kata tangga nagara nyata na rupa bodoh nyata na tapi belengong. Kakas tinun mas ayeuna nyata na pieu sampe ka dipasrahkeun. Eta pakakas tinun mas nyata na pangeran Singabaro mangsa na harita nyata na katingali atuh ieu ku Ratu Kemang panyarikan lamun gedoganana emas. Atun yin nyata na limbuhan na na emas, suri na emas, taropong na emas, panyecep na emas. Jeung sajabana nyata na diwangun tina emas. Barang saparantos katingali nyata na tuyuk Ratu Kemang panyarikan. Ratu Kemang panyarikan kaligan yang ngawatak pengawasan. Ratu Kemang panyarikan ngawatak pengabisan. Atu eta nyatana tembalan nyatana atu yen dibankeun asihan piwelasan asihan siranggasea. Bakal ditibankeun nyatana atu ieu ka Pangeran Singabaro tembalan anak. Atu Ratu Kemang panyarikan dibankeun asihan piwelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Cinci murid sajroning ngati teus lenggang bul putih nu beureum kasambung teu ambu. Nu berang kasambung teu aya nada tarida situnggal seta situ si wuruk si ancur. Si kama si kane aya si inji aran keur leutik si gorok aran geus kolot kocia koledag begat keur rantunanana. Mangka meulitna peujitna mangka nyentetna tena mangka nyelapna mamarasna welas asih. Nyatana atuh Pangeran Singabaro kakulap paka kastinun mas geura pasrahkeun. Kaligane gajlig nyatana kaluar eta nyatana atuh pangawasa Ratu Kembang panyarikan. Ratu Kembang panyarikan kaligane nyatana masrahkeun atuh eta nyatana jimat paka kastinun mas ditukeran nyatana ku taropong anu diwangun mangrupa tina rang-rang haurukun. Ayeuna eta pakakas tinun mas terus diringkas di bawah nyatana ngejat di bawah mula. Atuh ieu nyatana kakarang tawang eta Ratu Kembang panyarikan samemeng nyatana ngejat di eta tempat nyatana ti petapan Gunung Sirah kaligana reketet reketet reketet reketet reketet reketet reketet reketet ngadamel sapucuk surat. Saparantos nangat dapal sapucuk surat kaligane bakal diaos. Yeuh Pangeran Singabaro anu aya di petapan Gunung Sirah Ayeuna nyatana sampean teu sadar. Pakakas tinun mas dipasrahkeun ka kula. Besok pagi jaga baring. Di mana sampean kelangan? Di mana sampean leungiteun? Pakakas tinun mas ieu geura udah ka karang tawang. Bener? Ieu pakakas nyatana bakal dipake seba. Nyatana kula hayang culuk kanu jadi ratu. Kaula hayang ngabula kanu jadi raja. Nyatana ka guru dewa tatea. Ieu kula ayana di karang tawang Cimini Balong. Atu eta sapucuk surat kaligane kubra. Nyatana atu nyatan dipasrahkeun atu eta ka Pangeran Singabarong. Jenenganana ieu ratu kembang panyarikan terus nyatana bakal ngejat atuh nyatana bakal lumaku bakal lumampah. Bakal mulang nyatana ka karang tawang kaligane brabat bribit brabai. Ngejat kawang-awang ngalayang di awang-awang. Ratu kembang panyarikan tadi carita lakuna tadi carita lampahna. Tadi carita sajalan-jalana undurna nyatana atuh eta ti petapan gunung sirah tina tutugeun tanjakan pakembaran. Nyatana bakal dungkap ka karang tawang nyatana kana pangkonan adina nu geulis si sumur Bandung kalagangsa kaligana cumuluk tinu jauh cumalabang tinu anggang. Amit Adimas. Amit Dimas. Ye si kakak datang calikeun datang rampeskeun Adimas. Si kakak ngabantun pakakas tinu Mas Adimas. Atuh barang cok kadek teh sakarasa ku adina teh duduh teuing kaula nun kakak sumangga calik kakak calik. Cali kakak sabang lampitan jeung raga waking kakak sumangga grudag cali. Saparantosna cali ka eta ratu kembang panjarikan. Nyatana masrahkeun atuh yeun nyatana hiji sim nyatana burung puyuh buntutan. Ari burung puyuh buntutan. Asal muasalna nyatana ti dukuh heuri. Nyatana atuh eta jimat burung puyuh buntutan beunangna nyatana ku sosok mana dingin pinas ti anyar pinanggih aya kocap nyatana desa Panjosogan. Tina nyatana ngudag-udag eta jimat burung puyuh buntutan teh. Atuh yeun nyatana saplekara masrahkeun burung puyuh buntutan lan kadua plekara masrahkeun simut kali cangkas jangjangna mas. Munding bulu hiris kuda bulu landak domba sosongketan anjungan jungwe si balak bagan. Kalayan pakakas tinu mas etapin rutrinu gelis si sumur Bandung kalagangsa. Ayeuna bakal disebakeun ka nyatana atuyer liman sonjaya guru dewata nyata guru dewata nu aya di nagara Kutawari. Nyatana calik di nakaratona jenenganana Maes Patih Pangeran Munding Jamparing calon Sultan Solo. Ayeuna eta nyatana ratu kembang panjarikan panjarik jagat lalanang jagat alias Jurjana dalem rejeng nyatana atu adina nu geulis si sumur Bandung kalagangsa. Bakal mangkat na nyatana atu eta ka nagara Kutawaringin ka guru dewata mantri anu atanapi kaliman sonjaya pinutri teh kaligane duduh kaula nun kaka ke lah kakak mangke iraga waking pada-pada rek angkat kakak sebab iraga waking ternyata narek ngadungka panu jadi ratu rek ngadungka panu jadi raja nyata nar atu ye guru dewa tak kaulanu mahade lengoh kalempohan raga waking teh saplekara dua plekara saplekara rek ngadamel bok lemarin kanggo ngahormat nyata nar atu ye kanu jadi raja atanapika guru dewa tak kadua plekara raga waking kada awon-awon oge ngagaduhan rek disalin anggoan saheula nanya kakak. Wah dua Dimas mangga atuh eta pinutri nyatana nu gelis si sumur Bandung Kalagangsa. Ayeuna pada-pada nyatana atuh eta rek ngalakonan seba. Majar maneh nyatana rek ngalakonan raracik lelemareun lantaran keur waktu jaman dopara masih muda tanapi keur waktu jaman baheula. Dadahareun teh nyatana teh aya dua kajabangan gootre jeung lampeni. Saliana tina gootre jeung lampeni aya ge seureuh beureum pinangklang aputawe di wadahan batok bulu. Mana keur waktu baheula mah boh istri boh pameget. Daroyan nginang atanapi bareki nyepa. Mangkai tapi nutri nyatana rek ngahormat atanapi nyatana kanggo babawal. Bakal ngadamel tetek sa tetek lelemarin sakali ngenyah. Eta ngadamel tetek teh sakantenan di wejang asihanan anu ngadamel tetek. Dasar pinutri sugih ku pangarti dasar warno jajembar ku pangawasa. Ayeuna bakal ngadamel tetek teh bakal diwejang asihanana kali gane bismillahirrahmanirrahim. Sabrakriat babasahan ngai ceureuh tinanang si ngai ceureuh tina nangsi ngagarai tina kirawai meunang ngajul tina caruy meunang ngadodor tina bisoro meunang ngajul tina caruy ulalaki na candirna ulawelang na dopang na kamarang unggal tak ngengkayan pandak kane ditedunan. Dasae lemareun menak enteupna meunang ngarukun entekna meunang ngagantal meunang nonggong siluarkeun meunang ngahulu bingkungkeun meunang ngabingbing gampingkeun apu susu ti merayu apu kerang ti metarang apu remis ti betawi durukeun sesela bumi apu sipang lebur bayu gambir sipang udang ati bako sipang mere sono. Jambe si pangudang sari tetek diraranggeyan kenda tetek ibu panganten pasina parengket rengket tetengar pasi cawene. Jujuruk si rujak kadung matak mendam nunga dahar hente mendam mendam teing dagelis nungin inya dipinangan pinang tewi. Pinang tewi tilu adik ka opat gerbabar bayang soledat welas kana lulumpang pulasna datang ka goang pasir remek jadi genep si remuk ta jadi tujuh ragaja jadi dalapan rompang lain kurut perang kurut nyoket dingding ranjang belah jambe tetek dirarang goyan kenda tetek ibu panganten. Tas ngadamel tetek di wejang asihanana nu ngadamel tetek eta tetek nyatana ayeuna bakal dilebetan asihan pimuruyan kaligane bismillahirrahmanirrahim. Tip kurilip tap kulinyap dalang uya kalawan asam-asam tiuk ti pamulut uya gumi biar anu sarirat asalayu di pala parahu asalayar di sagara ahmuru wong sajagat buana. Asihan pimuruyan kaligane jeblus kana tetek satetek lalemareun sakali ngenyah. Saparantosna nyatana atuh yeung ngadamel tetek. Eta pinutri dasar sugih ku pangarti. Wanoja dasar jembar ku pangawasa. Ayeuna pada-pada rek seba. Nyatana atuh ieu ka Liman Sonjaya Guru Dewata. Bakal disalin anggoan teh bakal diwejang asihanana nu disalin anggoan. Lantaran keur waktu jaman dopara masih muda tanapi keur waktu jaman baheula. Satingkah saparipola satingkah saria panjang jawokan anu dipedarkeun nyatana atanapi asihan nu dilalarkeun. Mana eta pinutrek disalin anggoan teh bakal diwejang asihanana nu disalin anggoan. panggilannya tapi nutrien disalin angguan teh bismillahirrohmanirrohim. Sabrak riap mojang dangdan babasan corok cokan corok kotan sacokot cokot tepo segarap garap na menang. Saregen sapanganggun sakirilim tapi cangkring soendang tapi jeng sinjang alus lembut dasar mori renyap menang nilap nilap menang mais kuawangi. Menang maus kururu umru sengit ngalumbara ngalumbari bau tanjung tikali menur bau pudak tikali jaga bau menyan kawalagar menang naretes kudedes. Menang naretes kudedes bau dedes bau rase bau kalemba kastori bau garut kahuruan sengit na angin-anginan lepas na sapang bedilan kumaha peganu gelis. Sholat bujal sholat sihan tapak jalak tungtung leta ciri wanci santri salawe. Ciri wanci santri salawe lah eta jadian tahun pangalungan indung-indung pamahugi para nyai pamere para cawene karembong gede kombaya. Kombaya ladang bicara manggading ngendut juruna manggading ngendong di tengar tetengar tembong bagal na benten emas ditarikan. Tigigir di mata walik tiharep si kuda nyengsem si garayam rayam pantes si gabeng kerjeng pang menar sang bagi ladang purban na cat kaluhur kerdang dan gelung. Ngajalujur tinairung ngalalu mati natarang susup lengan tika tuhu. Pawitan sadampal sentol saka dipilang satalinget pawitan sisir jeng minyak. Sisir aing sisir manik baluas numatak melas ladang imut pipir laut ladang seri pipir leit. Rat bunder mangali gamani. Can laksana nu can laksana urang nutugen galur kapungkurun nyacap kena carita nu katunda baheula. Jenenganana ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat anu tas ngiwat jimat urip-uripan benar pelayan pakakas tinun emas nyatan atu yeti petapan gunung sirah anu aya dina tutugen tanjakan pakemaran ngapu ka ulung-ulung ngejiat ka wang-awang sejabaka ngadung kapan atu ye adina anu calik dina salbeting kedatuan ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat ayunannya tanah atu ye bakal dungkap kana pangkonan adina. kali gane cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggang. Tembalan ratu kembang panyarikan amit adima. Amit adima. Ye si kakak datang calikan datang rampes ke dimas. Si kakak nyatan atu ye dongkat panah pangkonan siadi. Barang copa denge tes karasa ku adina kunu gelisi sumur Bandung Kalagangsa. Duh kaulah mung kakak. Sumangga cali krejeng ragawating sapang lampitan kakak sumangga. Sumangga, sumangga. Rudak cali katui ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat. Nah. Saparantosna cali katui ratu kembang panyarikan tembalan adina tenu gelisi sumur Bandung Kalagangsa. Duh kaulanmu. Raga waking adi gelis pakaya kenen si kakak nu gelis si sumur Bandung Kalagangsa. Nah. Ngaraos bunga amarwata suta bunga gunung amarwata anak kakak ayenanya tanah parantos dungkap panah pangkonan raga waking nuhun kaulan nuhun kakak nuhun pisan. Waduh adi mas bagja adi mas bagja ye si kakak nyatana gancang ditarima ku si adi. Adi mas ye nyatana si kakak nyatana bakal masrakan karya si kakak. Hasil si kakak nyatana tas ngilari jimat urip-uripan burung puyuh buntutan. Simet kali cangkas jangjang namas, munding bulu hiris, kuda bulu landak, domba sosongketan, anjung-anjung si balak bagan, pakakas tinun mas, ayina parantos kapi bandan nyatana ku si kakak. Ya. Ayeuna mas rak nyatana ka si Adi, nanging si Adi ulah tarima payah. Si Adi ulah tarima wayah. Ayeuna nyatana geura siap-siap. Urang cuang mangkat, nyatana si kakak hayang seba, si kakak hayang ngelebur dosa, sugan menang pituah, sugan menang petunjuk, nyatana atuh ieu teh. Liman Sonjaya guru dewata nyatana nu aya di nagara Kutawaringin. Ya. Kaulan kakak sumangga kakak raga wakil mual bade sumangga rebunuhun laksa ketika bingahan kakak raga wakil mual bade bahak karena tenimbalan si kakak nyangga ke kaulan nah. Yuk, ayo Adi Mas. Si Adi ayo nanya tanah cuang siap-siap, cuang mangkatnya tanah. Patuetannya tanah pinutri nugelisi sumur Bandung Kalagangsa. Yeah. Saparantos nanya tanah api nampi mangrupa jimat urip-uripan. Kalayan pakakas tinun mas. Waktu saparantos nanya tanah. Aku ingin nyatana rara ciklo lemarin saparantos na desalin anggoan sejak bakal mangkat ti karang tawang nyatana bakal ngadung kapanatu yekan nagara Kutawaringin benar karena karatona maespati pangeran meninjam paring calon sultan solo atanapi nyatana atu ye karena karatona jenengan nana guru dewa ayeuna eta ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat kalayannya tanah nu gelis sumur Bandung Kalagangsa benar undurna teh kaliganel ponggawamian. Barabat ma ayeuna ponggawa miang ah. angkat ngedek tangendek daya. Angkat oya geningan tang oya jaga. Lalaki mah lalaki di kolong langit. Hey, hey. Lalanan mah hey. Yana di kolong jagat. Hey. Mudag-mudag tak kabuan mati. Kumaha salajengna cipang cipang ayaman cimanuk ma cimanuk ma di dai rek mulama rek mulaka memang rek mulaka memang ini. Dipikiran ternyata kagungan dengan geningan layang kagungan dengan kumama kumapa tanumaya. Sisir maloba layur di alaman di alaus sum dibuat pugu pikir panutannya pugu pikir nuju pikir manuju nguyung estuning kasuat-suat estuning mah kasuat-suat kepungkur katun cari deh kepungkur katun cari deh ya nama nyata yang panggil kepungkur mah kepungkur paturai tino kepungkur paturai tino ya nama samana jalan Cibulu. Kamana jalan Cibulu ternanjak kasanggaraan. Kamana magedengan ma, kamana abinya. Kamana abinya luuh ker mendakat tunggaraan. Ker mendak ma tunggaraan. Otu iyenya tanepin nutri nugelisi sumur Bandung kalagangsa. Kalaya kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat nyata na aku ye bakal dungkap pa ujung luragung. Nyata na bakal dungkap panakarato na maespati. Nyata na urang cuang tunda lampa na nuker ngalakonan lumaku nuker ngalakonan lumampa. Anu sejak bakal sebak nyata na atu ye ka nagara kutawaringin kana karatona jenengan na atu ye. Liman Sonjaya Guru Dewata kalayan nyata na maespati Pangeran Munjam parin calon Sultan Solo. Atu urang cuang nyatur kenyata na iye disalabeting kedaton. Jenengan anak nyata nak apie Sri Badaya Badaya kutawaringin nyata nak anu nuju di dahuke nyata nak atuye tuang kinutra maespatih Pangeran Meninjam parin calon Sultan Solokayan kalayan nyata nak atuye Liman Sonjaya Guru Dewata. Eta di nagara temang sana ayina keur ngalakonan eundeura dayeuh keur ngalakonan oyagnya nagara lantaran nyatana di nagara kutawaringin maespati bakal ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga ti rek ngagawean keun nyatana tuang pinutrana jenengan anak Sri Badaya Badaya kutawaringin atu nyatana Kak Liman Sonjaya Guru Dewata. Ayeuna tembalanna nyatana atu maespati anu nuju calik dina kursi gading ngadepan di langkan cana lengga ing nawaritna kali gane nyatana cumeluk atuh ikan jadi pandakawan. Jenengan nana lengser rupana tembalan maespati Pangeran Meninjam parin cumeluk anu jadi pandakawan. Lengser lengser ka dieu sampean. Sia ulah tarima paya tarima waya dicelukan nyatana ku dewek ka dieu lengser sampean. Atu yes barang copa dengan tes karasa nyatana kunu jadi pandakawan jenengan nana lengser. Nah, sumangga nun pamulut tando. Mangga tu sumangga. Mangga kaulanu natu yes mama lengser nyanggakan sembah pangbakti kahunjuk dan pasalira paduka gus di kaulanu. Bening. Diterima lengser nyatana sembah pangbakti sampean. Bagja nutaya papa dana lecer. Na ayina sia nyatana dicelukan ku dewek ulah tarima payah tarima wayah rek diperipati rek ditorta gawe. Nah. Naon sababna lecer? Ye nyatana urang di nagara kutawaringin. Nyatana urang cua ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga ti. Ngagawean keun anu janten tuang pinutra Sri Badaya Badaya kutawaringin nyatana atuh ye Kak Liman Sonjaya Guru Dewata. urang ngalakonan boga gawe gede. Nyatana atu tatabehan 7 bangunan ka 8 kabujutan. Urang nyatana cuang angkir sakabe. Bener. Urang cuang ngalakonan pesta. Lengser. Ayeuna geura kumpulkeun bala korawa bala kaula. Gerang ngukumpulkeun hamba rakyat. Nyatana gerang alat pibalandonganeun. Naon sababna? Urang nyatana cuang taki-taki. Urang boga-boga gawe gede gerang alat pibalandonganeun saparantos ngal alat pibalandonganeun nyatana gerap. Bangunkeun nyatana atuh balandongan. Leser. Ngadamel balandongan ulah gede-gede. Padu 18 ruang belajar. Isu mangga, mangga nun pamulu tandang. Mama lengser mual bade bah karena tadi malam salira padu kangkulan gitu. Cung lengser. Geranya tanah tugaskan bala korawa bala kaula pala mantri nyatana pala mantri para gegedeng para gegedeng. Nyatana gerang ala alat pibalan donganan. Waktu eta lengser teh nyatana mangsa narita adat waktu nuker ngalakunan kumawula. Mangsa narita lengser kali gane tap naon tap naon tap besi calung sagede kendang. Pepenol nasa gede buyung bakal nyatana atu eta bakal nabe bende-bende gangsa kabuyutan. Sejarek ngumpulkan bala korawa, ngumpulkan bala kaula, ngumpulkan nyatana atu eta para tantan. Di nagara kuta waringin atu eta lengser bakal nabe bendeta nyatana kaligane plung, plung, plung, plung, plung, plung, plung, plung, plung, plung, plung, plung, plung, plung, plung. Lengser nabe bende-bende gangsa kabuyutan. Atuetan nyatana menang ngegangawang bay. Kaligane cop kadenge tes karasa ku balakaula ku balakurawa. Ku hamba rakyat nyatana di nagara kota waringin kaligane serul tewetan. Balakorawa balakaula ngalet ngengkei ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pinang babawaan nana bedog gampak pedang kelewang berdiri pistol jeng mariam. Serul ti kidulnya itu kene make baju senting-senting. Babawaan nana bedog gampak pedang kolewang berdiri pistol jeng mariam. Serul ti kulon. Aku nyatana ngalit ngengkei ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pinang. Babawaan nana bedog gampak pedang kolewang. Serul ti kalernya itu kene. Aku yang ngalit ngengkei ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pinang. Ayeuna sampai ngalakonan kumpul kabeh nyatana di nagara kota waringin sampai ngalakonan ngaguru mana ngalimbu ngaguru mana ngalimbu balak korawa balak kaula para tantama para tantama nyat aku eta hamba rakyat nyatana di nagara kota waringin. Korawa balakaula para gagedeng para gagedeng nyatana aku tadi para senopati para bupati anu samia dungkap patueta ka nagara kota waringin kaligane pok nyatana salah sawiji tumanya kanu jadi nyatana atueta ka mamalengser anu jadi panakawan bener tembalanana atueta balakorawa balad gaula nama espati pangeran mudin jampari kali gade pok ngandikan teh. Waduh lengser iya sampean nyata nabe bende-bende gangsa naon lengser. Oh paman iya mama lengser nabe bende-bende gangsa jeng parunggu ari dogdog. Oh ari dogdog dogdog kulit jeng parunggung lengser. Ayeuna dewek tumanya lain nabe bende gangsa jeung parunggu lain nabe dog-dog-dog-dog kulit jeung parumpung. Nyatana ayeuna sampean mah bisa nabe bende arek aya naon pagaweanana. Nah, oh tadi-tadi atuh. Tadi-tadi geus beres meureun arek pagaweanana mah. Kieu balakorawa balakaula para tantama para tantaman lan para prajurit nyatana atuh jadi nagara ku tawaringin. Mamaleng sareng rada tuan tunuk keur ngalakonan urung kumabula jadi ka ditu manggul saur ka dieu nyatana manggul saur. Ayeuna pangna dikumpulkeun nyatana ku Mamaleng Ser. Mamaleng Ser teh nampi utusan nyatana ti Maespati nyatana atuh kerasa jang Gusti Maespati pangeran nu dijamparing. Ayeuna bakal ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga hati. Ngagawean ke nyatana sang putri. Atunya ieu nyatana Sri Mahabadaya Kuta Kutawaringin. Kitu kaula nun. Nyatana bakal didahukeun ka Ratu Anom Liman Sonjaya Guru Dewata Saurna. Mana ayeuna nyatana balakorawa balakaula para tantama para senopati para bupati dikumpulkeun. Nyatana rek ditugaskeun ngalalat pibalandonganeun kanggo ngadamel balandongan rek kalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar. Kitu kaula nun. Oh, nyari gitu mah rampes. Rampes itu, rampes. Rampes, rampes, rampes, rampes, rampes, rampes, rampes, rampes, rampes, rampes. Sadayana balakorawa sadaya balakaula atuh tanya tanah hambaraya. Ayeuna nyatana majar maneh atuh ye ditugaskeun ngalah-alah pibalandongan. Nyatana majarna rampes. Mangsana harita nyatana saha anu dungduk dengdek bae. Sadayana para tantama sadayana balakorawa balakaula lan para satria nyatana atuh sadayana samiang rampesan nangmung atuh ye nyatana. Aya hiji nyatana nu masean kaputusan. Waduh, batur batur batur batur batur batur batur batur batur. Mangke batur. Ya urangnya tanah ngarampesan ngalalat pibalandonganeun. Mangka coba rek kumare ka pendayana. Ayeuna urang rek merwasa bulu bumi rek merwasa eusi alam. Ngalalat pibalandonganeun bakal nebang bakal ngabumbang nyatana eusi alam. Coba rek kumare ka pendayana. Ayeuna pada-pada nyatana urang bakal mangkat. Pada-pada nyatana bakal ngabumbang eusi alam. Bakal nebang ngabumbang nyatana mangrupa kakayuan. Waduh. Bahaya, batur bahaya, bahaya, bahaya, bahaya. Naon sabab? Sabab ieu urang nyatana bakal asup paleuweung aheng bakal nyatana mentas atana nyatana munggah ka nyatana ka leuweung geledegan. Bener. Urang nyatana kudu titiga tiati urang kudu duga-duga jeung priyoga kudu waspada. Atuh eta jenenganna balakorawa balakaula. Barang copa dengetes kara satu ya kumais patih pangeran unjam paring nyatana bakal ngalakonan boga gawe gede. Tembalan anak mais patih, waduh. Oi balakorawa balakaula para tantama para tantama para senopati. Ulah tarima payah tarima waya. Gera ngala alat pibalanongan itu nyatana katunjung karuban atana pika tunjung kasetra. Tanya tanah balakorawa balakaula. Ayeuna saparantosna nampi utusannya tanah bakal mangkat natu ye katunjung karobana tanapi katunjung kasetra. Kalawang aheng kalebak sangar nyatana atu ye bakal ngalah-alah balondongan. Nanging atu etanya tanah salah sawiji nyatana tanun bakal aku bakal ngalalat pibalandongan nanti. Kali ganepok nadika, hei batur. Kehelanan pada-pada urang mangkat. Pada-pada urang nyatana bakal ngalalat pibalandongan dan urang kudu titik hati-hati duga-duga kudu priyoga. Benar? Urang kudu rantat kidungna. Sebab lamun urang terantat kidungna, waduh. Batur, ulah rek sadula deuleuna urang ulah rek sadunga dengene. Nah, bener. Mangka ayeuna pada-pada urang bakal ngalah-alah pibalandonganeun. Nyatana urang kudu nyatana ngalakonan nibankeun kidung supantan mulus rahayu salamat ular kaya sabujeung ngapa. Atuh eta nyatana para tantang. bisa narita pada-pada rek mangkat nyatana katunjung karoban. Mangka are di tunjung karoban atanapi nyatana mangsa narita kaceluk kawun-awun kabentar kalau kajana pria kata tangga nagara nyatana kadodokan raja ningseta. Atiup nyatana para balakorawa balakaula rek ngalakonan nyatana lumebet atiup ka alas tunjung karoban atanapi ka alas tunjung kasetra. Bakal nibankeun kidung rahayu. Katanya tanah balakorawa atanapi atuyun nyatana para gubri rek lumebet neka tunjung karoban atnya tanah kalas tunjung karoban atanapi kalas tunjung kasetra bakal nibankeun kidung. Kali gani mangsa narita nibangkeun kidung teuwonten kidung rumaksa ing wengi tegur rahayu jin setan atan purun paneluan datang purun paneluan tandana wani sagar asat kawasa kayu agung luputing angin sama dia hurak sakalir ngamai sapu cuking lara tekus mengkung kadal metang sayang koret liang landaku bedil naka tenepiku baraja kata datang buni jama kata ayak nyang hulu ka gunung guru nunjang ka suli ka pujang kapetara candra dita gunung tanjung singapura ka petengan 80 ka bukit ka talibakit lingar jaya karantenan tes cukem cimara karaden tiba buliam jana tiba pulian jani nende terus pangambungkeun anak kidung rumak saing wengi teguh ayu luputing lalara luput tak balai sakabe jin setan datan purun paneluan tandana wani miwahing pangawe ala guna ne wong luput geni atemahan tirta mahing adoh tan anak ngararah maring maguna duduk pansirna sakatahing lalara pansamia balai sakabeh ngama pansami miruda ngama pansami miruda welas asih pandulune saakehing beraja luput kadikapuk tiba wesi saakehing wisatawa satogala tutut kayu seng lemah sangar sato galak tutut kayu seng lemah sangar song gieng landak weng lemah miring miang pangiponing merak panggupakan warak sakalir najan arca miang sagara asat temahan rahayu kabeh apan salira ayu ingidran kang widadari rineksa malaikat rineksa malaikat sakatahing rasul pandadia salira tunggal ati adam utek baginda isa pangucapku ya musa napasku nabi isa linuih yusuf ing napasku mangke Nabi Dawud sawaraku Nabi Yakub pamirasa Ningwang jeng Sulaiman kasakten mami Nabi Ibrahim nyawa Idris ing rambutku baginda likulit ingwang getih daging Abu Bakar Geti daging Abu Bakar ngumbar singgil balung Baginda Usman Sungsung Isun Fatimah Linwi Siti Aminah Bayuning Angga Ayubing Usuku Mangke Nabi Nuh Inja Jantung Nabi Yunus Singotot Mamit Neraku Nabi Muhammad Pamuluku Rasul Pinayungan Adam Sarak sampun papaksa katahing para nabi dadia salira tunggal. Dadia salira tunggal wiji sawiji mulai dadi. Apan pencar saeusi jagat kasama dadeng datekang macakang angrungukang anuratkang animpi. Inarya sesemur salam ini pun taksi gesang sampun kesupe maring Gusti Maha Suci. Sabar lawan narima, sabar lawan narima. Semua mengotis selukau senyukan kaulah dalam masadu tegak tebuku tungtung raga ajak kenal lara. Raga ajak kenang pati hurip waluyasa kelabit. Nyatana eta balakorawa balakaula para tantama saparantos naniban kenyatana kidung rahayu bakal umabat ati nyatana ka alas roban atana pinyatana bakal lumabat ka leuweung aheng nyatana ati katunyung karesep atana pi katunyung karoban eta balakorawa balakaula ngaleutneung keung ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pina barang saparantos nanya tanah dungka patu eta nyatana kaleuweung aheng ka alas roban nyatana bakal ngal alat pibalandongan atu nyatana anu nebang pibalandonganeun alat-alat pibalandonganeun atu nyatana anu nebang kakayuannya ongkoh-ongkoh anu nebang awinya ongkoh-ongkoh anu ngalapi welitanunnya ongkoh-ongkoh atu eta nyatana anu ngala alat pibalandongan teh nyatana mangsa narita urang cuang catur kenyatan atu nungal alat pibalandongan kali gade pating porobot pating darak-dak pating kurubad kalayan atu eta nyatana anu ngala eurih nyatana pikeun piwelitan teh kali gane nyatana surulut sarelek dukblak sarelek dukblak sarelek dukblak sarelek dukblak sarelek dukblak sarelek dukblak sarelek dukblak sarelek dukblak sarelek dukblak gret gtt eta nyatana nu ngala alat pibalandonganeun batur kedaguan batur lawan batur anu ieu bulu mata bebek katalian batur daguan batur daguan eta nyatana balakorawa balakaula anu ngala alat pibalandongan dan ditunjung ka setra atana pinyatana di alas tunjung karoban nan ayeuna atuh kitu kaayana nangaleutkeun ka ngabandalat numbat-numbat nyatang pina ayeuna atuh saparantos nangala alat pibalandongan dan balakorawa balakaula nyatana mulang deui atuh ieu ka nagara ku tawaringin kana karaton Maes Patih Pangeran Muding Jamparing calon Sultan Solo norek ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar. Nah, ngagaweankeun pinutri nyatana Sri Badaya Badaya ku tawaringin nyatana atuh ieu ka Guru Dewata Liman Sonjaya. Nah, mangsa narita atuh eta nyatana tadi carita lakuna tadi carita lampahna dicarita dungkapna bae atuh eta nyatana kanagara anu mawa alat pibalandongan teu ngeunteu atuh mangsa narita ngejag-gejageun babawaanna ti alas tunjung karobana tanah piti alas tunjung kasareta kasetra nyatana atuh keur alat pibalandongan bener pating grubyag pating gedebrug atuh pating ropyak eta nyatana alat pibalandongan saparantos nyatana kumpul ngariung balak korawa balak kaula atu ayeuna nyatana terus bakal ngadegen eta balandongan. Benar. Ngadegen balandongan majarna entong gede-gede teuing padu 18 ruang bae majarna. Benar. Atus eta balak korawa balak kaula mangsa narita terus siap nyatana ngadamel atu eta balandongan. Nang tungken tihang balandongannya ongkoh, anu masangken pamikul balandongannya ongkoh, anu masangken pangherat balandongannya ongkoh, anu masang layesnya ongkoh, anu masang welitanya ongkoh, anu nalian welitanya ongkoh. Adat wantu balakorawa balakaula nyatana atu eta hamba rakyat di nagara kutawaringin. Nah, sarandok saliuk sabobot sapihanean nyatana teu pakia-kia teu pagirang-girang tampian. Nah, itu kaayaanna atuh eta pagawean di nagara nyatana abot saling pikul enteng saling jinjing. Nyatana atuh anu keur ngadegen balandong anu masangkeun tihang anu masangkeun pamikul ongkoh anu masangkeun nyatana atuh pangretnya ongkoh anu masangkeun layesnya ongkoh anu masangkeun nyatana ulitanya ongkoh anu ngetokan bari ngalungkeunnya ongkoh anu nyatana nalian bari mereskeunnya ongkoh kaligana eta atuh urang cuang nyatur kenyatana anu keur ngadamel welitan. Kanggo alat di balandongan teh ngentek kaligane nyata eta ngetokan bari ngalungkeun teh kaligane tokung tokung tokung tokung tokung tokung tokung tokung tokung tokung tokung tokung. Eta balak korawa balak kaula anu keur ngadegen balandongan anu ngadamel welitan anu ngetokannya ongkoh-ongkoh anu anu mereskeunnya ongkoh-ongkoh anu ngetokan bari ngalungkeunnya ongkoh nu naliannya ongkoh-ongkoh kaligane keret GTT eta balakorawa balakaula sakedeung paragat anggeus ngadamel atuh eta balandongan nyatana sampe 18 roang 18 roang. Pati pangeran mending jamparing nu bakal ngalakonan boga gawe gede nyatana atuh ayeuna barang ningali. Balandongan parantos ngadeg eta nyatana atuh ngajemplang sampe 18 roa. Benar. Tembalanna maes pati pangeran mending jamparing. Lengsor bagja tina mena lengsor. Ayeuna balandongan geus anggeus. Nyatana sebab urang geus datang kana waktuna nyatana geus datang kana poe rampesna. Benar. Ayeuna geura datang ke nyatana atuh ieu tatabeuhan 7 bangunan ka 8 kabuyutan sakaraton ka Cirebon nyatana kudu kabawa kabeh ka nagara Kota Baringin. Nah, eta. Tatabeuhan 7 bangunan ka 8 kabuyutan nyatana kudu kabawa kabeh ka nagara Kota Baringin. Urang cuang ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga hati. Naon sababna? Kahiji lan kadua. Lengser, ayeuna nyatana atuh yeung ngadatangkeun nayaga-nayaga tatabeuhan 7 bangunan ka 8 kabuyutan. Ayeuna nyatana teu kudu disusul. Lengser, sebab dewek nyatana keur waktu ngalamar parantos nyatana mere tanda. Di mana datang kana waktuna? Lamun nyatana teu aya nu ngajemput? Lamun nyatana teu aya anu mapaykeun ulah tarima payah tarima wayah di mana aya sora bende gangsa kabuyutan nyatana atuh nayaga-nayaga tatabeuhan 7 bangunan ka 8 kabuyutan nyatana sakaraton ka Cirebonan kudu kabawa kabeh nyatana kudu mangkat kabeh. Bener. Mana ayeuna urang nyatana waktu nyatana geus mendesak datang kana waktuna nyatana poe hade. Mana sampean lengser geura nabeuh bende gangsa kabuyutan tapi nyatana makena make cara, makena tilu kali nakol. Saangkatan tilu kali nakol nyatana loba na tilu kali angkatan leser. Oh mangga nun 40 tandeng. Mangga. Atu eta lengser teh ayeuna nyatana saparantos nangabangun atanapi saparantos nangadamel balandongan. Bakal ngadatangkeun atu eta nyatana tatabeuhan 7 bangunan ka 8 kabuyutan ayeuna bakal menabeh bende-bende gangsa kabuyutan. Ya. Eta bende gangsa kabuyutan bakal ditakol teh ku mama lengser teh kali gane eta bende gangsa kabuyutan nyatana ditabuh di nagara kutawarin. Mana ngagangga wong bae atuh eta sora bende gangsa kabuyutan kali gane cok nyatana kadenge kali gane tes karasa. Atu yeun nyatana ku paranayaga tatabeuhan 7 bangunan ka 8 kabuyutan sakaraton ka Cirebon. Kadenge ku dalang wayang, kadenge ku dalang topeng, kadenge ku dalang sintren, kadenge atu nyatana ku nayaga renteng jeung sajabana jeung sajabana. Tembalanana nayaga nayaga atu eta nyatana gamelan tatabuhan 7 bangunan ka 8 kabuyutan kali gane tembalanana atu eta nyatana para dalang. Waduh batur batur batur batur batur batur batur batur batur ieu sora bende gangsa kabuyutan ngagangga wong batur tandana di nagara kutawaringin nyatana ayeuna bakal angkat buka gawe gede. Ayeuna urang ulah tarima payah tarima wayah lantaran teh aya nu ngajemput lantaran nyatana atuh ieu teh aya nu mapayah. Ayeuna nyatana atuh ieu nayaga. Gamelan 7 bangunan ka 8 kabuyutan urang nyatana cuang sacakalna urang cuang mangkat ka nagara Kutawari. Atuh eta balakurawa balakaula atanapi nayaga nayaga tatabeuhan 7 bangunan ka 8 kabuyutan. Sahareupanana sacakalanana sacakalanana atu bakal mangkat kabeh ka nagara Kutawaringin. Ayeuna eta nyatana nayaga tatabeuhan 7 bangunan ka 8 kabuyutan. Lamun dalang wayang ngagandong kotak wayang, tukang kendang mawana kendang, tukang goong mawana goong, tukang saron mawana saron, tukang kecerek mawana kecerek, tukang penerus mawana penerus, ngan hajakal ku tukang nyenggak nyenyatana mawana teh caheum bae layeung. Korawa balakaula nayaga tatabeuhan 7 bangunan ka 8 kabuyutan sadaya nanyatana atuh ieu teu mirosea nyatana kana hareupanana atuh ieu bakal mangkat nyatana Cirebon teh bakal mangkat atuh ieu ka nagara Kutawaringin eta tatabeuhan 7 bangunan ka 8 nya kabuyutan. Ayeuna nayaga tatabeuhan 7 bangunan ka 8 kabuyutan bakal nyatana mangkati karaton ka Cirebon. Nyatana piti nagara Cirebon. Bakal mangkatna ka nagara Kutawaringin teh kaligane barabat bribit brabay. Ayeuna pada mangkat sakabeh. Barabat penggawa miang angkat tunduk-tunduk dayeuh. Angkat noyag ayeuna ka noyag jagat, angkat noyag noyag jagat, tata lalaki di kolong langit, lalambang di kolong jagat. kuda kuda kata kabuan sakodeng kuda kata tambagana narenjo cuang narenjo cuang kadung jagana tonge tonge tonge papa tonge jo tong lae tong lae tong lae kanula jo tabehan tujuh bangunan ka dalapan kabuyutan. Sakaratong ka Cirebonan mangkat kambe ka nagara kutawaringina tu ayeuna teu dicarita lakuna teu dicarita lampahna. Teu dicarita sajalan-jalanna nyatana atuh ieu dungkap ka nagara kutawaringin. Kana karatona Maes Patih Pangeran Muninjam paring calon Sultan Solo. Ayeuna pada-pada nyatana dungkapna ka nagara Kutawaringin. Nyatana Maes Patih Pangeran Muninjam paring nu bakal boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga. Nyatana bakal ngalakonan boga gawe teh ngadahukeun jenenganna Sri Badaya Badaya Kutawaringin. atu nyatana Pak Guru Dewata Liman Sonjaya jenengan. Benar. Atu ayeuna nyatana urang cuang tunda lampahna. Urang cuang tenden dihandeleun sieum, urang cuang tunda dianjuang siang tenden gesan sampeureun cak tunda urang gesana laeun. Paranti nyokot tinggalkeun tinggalung mana pipir lawu jalangna mana tengah imah. Ami cicing ngarereukeun tindang saheula anduh. Ngarereukeun tindang saheula. Para muda panjang pangampura pangampura sapa panjang nak galur nu cacan nungtung carita nu can laksana waktu ieu pangeran munding jam paling ngayinanya tenarek ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga ti. Nayaga tujuh bangunan ka dalapan kabuyutan parantos dungkap ka nagara kota waringin. Ayeuna tatabuhan tujuh bangunan ka dalapan kabuyutan nyatana parantos kumpul di nagara kota waringin. Aku eta barang katingali ku maes patih pangeran mudin jampari. Woy Lengser, bagja tina menar lengser. Ayeuna nyatana geura angkatkeun tatabeuhan tujuh bangunan kadalapan kabuyutan geura sundut mercona geura poncit embena. Geura sundut nyatana mercona. Atuh eta nyatana mama lengser ayeuna nyatana bakal mengangkat dan tata bahan tujuh bangunan ke dalapan kabuyutan. Mangsa naharita nyatana bakal nabo bendegang saka buyutan teh kaligane plung plung plung plung plung plung plung plung plung plung plung plung plung plung plung plung plung plung plung plung tata bahan tujuh bangunan ke dalapan kabuyutan. Ayeuna nyatana wayang na tatalu, reog na tatalu, tarompet na tatalu, renteng na tatalu, jeung sajabana jeung sajabana jeung sajabana. Eta tatabuhan tujuh bangunan ka dalapan kabuyutan teh kaligane nyatana bakal ngumprung teh kaligane. Ayeuna mah tatabuhan tujuh bangunan ka dalapan kabuyutan. Ayeuna wayang na tatalu, renteng na tatalu, reog na tatalu, tarompet na tatalu, kenong oge sami tatalu. Kabuyutan surak ambal-ambalan balakora wabala kaula. Bener dayeuh ayeuna paoyang jagat sorang nu surak ambal-ambalan ambal-ambalan. Maes pati pangeran mulinjam paring calon sultan Solo ngagawean kenya kana tuang kinutrana. Ayeuna nyatana didaukeun duh Tatalu sadaya ayeuna embena bakal dipencit be embena dipencit nyatana merecona disulut kuat katim berobat ada tuang tunuk keur ngalakonan boga gawe ayeuna mah tamai sepati pangeran meninjam paring keur ngalakonan boga gawe ayeuna kaligane cok kadenge tes karasa tates karasa atuh yeuh di nagara kota waringin ujung nurabung karangtawang maespati pangeran meninjam paring keur ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga ati ayeuna urang cuang tunda lapana anu keur ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar keur ngalakonan surak ambal-ambalan urang cuang nyatana tunda lampahna urang ngawiyosakeun kawontenan nu keur ngalakonan lumaku nu keur ngalakonan lumampah atuh ieu jenenganana pangeran Sunten Manglayang di nagara gangsa wayang nyatana nu bakal nyebakeun adina jenenganana nu gelisi gangsa wayang nu gelisi panglimar wayang nu gelisi aci kembang kalayan nu gelisi indang tapan nu ditempatkeun di pentapan gunung cupu ujung cipicu ayeuna bakal dungkap ka nagara kutawaringin aku nyatana bakal seba api ka guru dewata nyatana barang atu eta dungkap ka nagara nyatana aku katingali nu keur ngalakonan surat ambal-ambalan katingali nyatana balakonawa balakaula pangeran Sunten Manglayang raos bunga hamarwata suta bunga gunung hamarwata alana balandana pangeran Sunten Manglayang kali gadepok ngandika wah boang bagja tinemenan lancuk tua maespati pangeran muding jampari baheula keur waktu nganayarana baheula nyatana keur waktu ngalakonan tarak tapa di nagara peina hita nyatana ngalakonan tarak tapa babarengan bener samalah nyatana kula atau ieu nyatana diangkeun nyatana jadi sadulur nyatana. Yo bagja nu daya babadana. Memang kaula geus janji. Baheula keur waktu nganayarana sing sanu kacundukan ratu, sing sanu kadatangan raja, nyatana urang di mana boga gawe nyatana rek siling ungsi rek siling ondang. Ayeuna kula nyatana ngarasa bagja nu daya babadana. Bagja nu taya papadana ieu kula bakal nyebakeun nyatana nu jadi sadulur nu gelisi gangsa wayang nu gelisi panglimar wayang nu gelisi aci kembang kalajan nu gelisi indang tapa kula tarimakeun ieu kula bakal datang atuh nyatana terus tumeluk nyatana tinu jauh terus tumalabang tinu andap pangeran Sunten Manglayang di nagara gangsa wayang barang cumeluk nanya tanah tinu jauh cop kadenge tes karasa nyatana kumais pati pangeran mudin jampari tembalan nana mais pati pangeran mudin jampari wah pangeran Sunten Manglayang bagja tinu menang cali matuetan nyatana gurudag calik pangeran Sunten Manglayang saparantos na calikatu yin nyata na Pangeran Sunten Manglayang. Nyangga kenyata na atu eta babawaan ti nagara gangsa wayang suluh daun kalapa manggaran beas gantangan minyak cawangan sauturuyan munding penciteng kamais pati calon Sultan Solo. Saparantos nanyata nanyangga kena tueta cacana kena tanah atanapi babawaanan. Ayeuna nyata na atuh ieu saja dedeheus nyata na atuh ieu ka guru dewata rek nyanggakeun nyata na atuh atanapi nyata na rek masrahkeun sebaan jenenganna nu geulis si gangsa wayang nu geulis si panglima wayang nu geulis si aci kembang kalayan nu geulis si indang tapa gancang na carita gancang nu dicaritakeunana Pangeran Sunten Manglayang saparantos nanyatan atu kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaronyok di salabeting kedaton ping kalih nyatana Pangeran Sunten Manglayang kalayan guru dewata kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaronyok di salabeting kedaton sahanu cumeluk di tinu jauh sahanu cumalabang tinu anggar jenenganana nyatana ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat tikarang tawang ngagiring kenyatana adina jenenganana nu geulis si sumur Bandung kalagangsa nyatana bari nyanda katu eta mangrupa jimat urip-uripan hiji nyatana burung puyuh buntutan simet kali tangkas jangjang namas munding bulu hiris kuda bulu landak domba sosongketan nanjungan jungur si balag bagan kalayan pakakas tinun mas kuat kababarangko air nan nyatan atu eta dungkap kanagara kutawaringin sampai kumpul ngariung di palairung nyatan atu bongkok ngaronyok di salabeting kedaton tembalan atu nyatana ratu kembang panyarikan kali ganet cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggar nyatana dedeheus atu ye kali ganet sedok nyembah ping bitu atu ye ka guru dewata tembalan nana ratu kembang panyarikan guru dewata ieu kula ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat sejang ngaturakeun sembah pangbakti kahunjuk dampal salira paduka Gusti kaula nu mugia katampi ieu nyata na kula ratu kembang panyarikan seja bakal nyebakeun nyatana nu jadi sadulur jenenganana nu geulis si sumur Bandung kalagangsa atuh kanggo nyatana tilam kadede kanggo tilam kanyaa nyatana ti kaula saplekara nyatana nyanggakeun atuh ieu mangrupa jimat uripuripan hiji burung puyuh buntutan lan kadua simet kali cangkas jangjang namas tilu munding bulu hiris opat kuda bulu landak domba nyatana lima domba sesongketan genep anjung-anjung wasi balag bagan tujuh pakakas tinun emas kanggo tilam kasono nyatana atanapit kanggo tilam kadede ikula ratu kembang panyarikan kahijilan kadua ikula tenyatana kaceluk juru jana dalem ya kaula kaceluk bapa mali kaula nyatana ratu kembang panyarikan hayang ngalebur dosa kuduku mahanya picaraunan sebab kaula narimanya gede dosa atu yin nyatana cop kadengetes karasa kunu nuncu calik dina salabeting kedaton jenengan nganana liman sonjaya guru dewata ngahuleng ngaraga menengah jentul ngahurung balun guru dewata mangsana harita naon anu diucapkeun ku ratu kembang panyarikan du do do do do do do do do matak bingung nu temanggi tungtung matak susah nu taya sudana ieu balanana nyatana atuh ye liman sonjaya guru dewata kali ganepok ngandika dina salabeting ati boten kalilisan kang adang be lamun kitu nyacarana kunaon ieu aya hiji jurjana aya hiji bapa maling nyatana wakca balaka dina pangkonan kula ayeuna be bagja nu taya papadana lamun kitu nyacarana ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat ayeuna nyatana seba sampean ku kaula katarima nyatana pangangkenan sampean kukula katarima ditarima nyatana atu yeti luhur sausap rambut dihandap sahibas dampal ari keur kula nyatana dinadanget ye kula samia nyatana jalma biasa naon sababna kaula kaceluk nyatana guru dewata sarua kaula nyatana ngabogaan kakurangan jeung ngabogaan kalebihan kasebut manusia taya nu sakti mandraguna taya nu toto saribu jana kulit taya nu ganti sukma kandange dewa di mana kahandak Allah di mana kahandak Tuhan bakal lebur ancur papan ngan kari tulis atu ayeuna sampean majar maneh rek ngalebur dosa keur kaula teu sesa keur kaula teu kawasa nu bakal bisa ngalebur dosa iwal ti diri sampean sorangan gerapi lari jalan kaluarna kitu sanyatan eta tembalanana atuh yeun nyatana guru dewata tapi senajan bari jeung ngagrendeng dina manahna dapuguh atuh yeun nyatana ratu kembang panyarikan dapuguh ieu jurjana parantos ngawasa nyatana ngawasa sagala atuh ieu ilmu pinemu jampa mantra jeung sajabana jeung sajabana atuh tembus kana manehna mangsa narita nyatana atuh eta guru nyatana ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat jurjana dal barang nyatana atuh ieu ngadangu tembusan manah nyatana atuh ieu ti guru dewata kaligan imut ngagelenyu remut inyu papasungan cekekek nu seserian rengkenek igel-igelan dina manahna deuh ngaraos bungah amarwata suta bungah gunung amarwatana marga nu jadi lantaran do do do do do do do do do emutan kitu nyatana atuh ratu kembang panyarikan ieu nyatana keur ngalakonan atuh ieu nyatana kumpul ngariung di balai rumbong kok ngaronyok nyatana di salebeting keung karaton keur ngalakonan gundam catur. Bener. Urang cuang catur. Nyatana atuh ieu pangeran jenengan anak api yang nukal waran nyatana aki nagara pasir batang jenengan anak api pangeran rangga kancana nugeli si candra bulan kalayan api yati nagara guha upih jenengan anak depati marga cina kalayan nugeli skasi wayungan pon kitu daun nganana pangeran singa barong ti petapan gunung sira anu mapai ke nyatana atu ya pakakas tinun masam yang ngalut ngengkei ngebandalet ngembat-ngembat nyatang pinang bari sumbar-sumbar iya kata nyatana sadaya jenengan pangeran atu nyatana nuti nagara pasir batang jenengan anak pangeran sungguh-sungguh mangsarita nyatana atu ya sumar-sumar kamanigan kalayan nyatana depati marga cina kalayan nugelis kasih wayungan anu nafsu ngagudug-gudug amarah tekawadar lantaran jimatna nyatana ngarasa diiwat jimatna nyatana lengiti nagara atu eta nyatana numut ke dina sausining surat dibawa naka karang tawang cimine bohal atu jenengan anak dipati marga cina kalayan nugelis kasih wayungan oge atu nyatana pangeran rangga kancana kalayan nugelis si candra bulan atau pingkali jenengan anak pangeran singa barung dungkap na kaitan nagara nyatana anu sami mawa nafsu ngagudug-gudug nu sami mawa amarah tekawadahan kali gane kekeduk bari gagambul sesepak bari dudupak kuta luhur digambul kuta pendek didupak nyatana sisiriti barang bijil hari gudi jin wubulukuan tak-tak dijenti tinggal nyatana si singkalan nyatana atu jenang tang perang tembalan nana nyatana atu jenengan nana dipati marga cina kalayan atu ya pangeran rangga kancana atu pingkalih nyatana singa barong anu ngagaduhan jimat kali gada tembalan anak papai. Hei ratu kembang panyariku jurjana dalam ulah sambat kaniaya nyatana jimat kula di bawah minggat jimat kula nyatana atu di palingku sampean di iwatku sampean kengalakonan nyatana cumaluk tinu jauh kengalakonan cumala bang tinu anggang eta nyatana jenengan anak dipati marga cina tek duh kali gane torojo atu ye nyatana guru dewa ate Dewata mantri nyatana atu ya guru dewata liman sonjaya jenenganana anu nyatana bakal mariksa kena nungalakonan cumeluk tinu jauh nungalakonan sumbar-sumbar kamanigan tapi pada-pada rek mariksa teken teden batana poye nyatana atu jenengan anak guru dewata nyatana guru dewata liman sonjaya mariksa nyatana atu eta para panuntang nyatana nantang yudha anu mapai kenjimat anu disebabkan nyatana kadirina. Tembalan anak guru dewata kali gane pok ngandikan lilis manis leloy kede alona pangandikan. Kaitamu saha sampean? Oh iya kaula nyata. Ya kulanya apa ya jenengan anak pangeran Rangga Kancana di nagara Pasir Batang. Rek mapai ke jemat urep-urepan burung puyu buntutan kalaya nyata na adi dewe jenengan anak nugali si Chandra Bulan. Kula nyata na atu ya jenengan adipati marga Cina. Kalayan ugelis kasih wayungan sejak mampai kenyataan jimat urip-uripan. Cimet kali cangkas jangjang namas munding bulu hiris kuda bulu landak domba sosoketan anjung-anjung wasi balak bagan. Anu diiwatnya tanahku jurjana. Anu diiwatnya tanahku ratu kembang panjarikan nomutkan di iya dina kesining surat. Nyatana lamun kelangan nyatana kula disuruh mampai ken kaya tempat. Bagjati nemenan ke hela anak. Nah sampean timan yo. Kula Pangeran Singabarung. Ieu kula ti petapan Gunung Sira. Nyatana kula ditipu. Kula dibobodo. Pakakas tinun mas nyat kula nyatana ditukur atuh yeun nyatana ku mangrupa taropong nu diwangun tina rangrang haur kuning. Sanyatana kula teu tarima. Naon sabar mampang nyatana kula datang ka ieu tempat? Sakabeh nyatana atuh yeuh nu ngagaduhan jimat. Pangeran Rangga Kancana kalayan nyatana nu geulis si Chandra Wulan. Dipati marga Cina kalayan nu geulis ka si Wayungan. Oge sampean Pangeran Singabarong. Keheulaanna sakabeh jimat nyatana ayeuna yeuh aya di ieu tempat tuh geura tingali ku sampean ngan sampean nyebutkeun di iwatku maha naon sababna. Memang nyatana yeuh jimat teu aya di nagara. Memang kaula nyatana dibere surat. Kumaha dina saeusining surat? Bejana dina ieu surat. Ulah leungit nyatana jimat, ieu jimat dibawa nyatana ka Karang Tawang. Ieu nu mawa nyatana Ratu Kembang Panjarikan di mana teu tarima nyatana disuruh mapaikeun. Nah, ayeuna sampean datangna ka ieu tempat. Datangna kana pangkonan kula, ieu kula nyatana ngawakilana teh jenenganna Ratu Kembang Panjarikan Panjarik Jagat Lalanang Jagat. Nah, sampean rek mapaikeun jimat. Atawa sampean rek kumaha? Nyatana ieu kula terus terang bae. Pangna datang nyatana ti nagara Pasir Batang. Kalayan nyatana dulur-dulur rewek atuh yeun nyatana ti nagara Guhaupi atanapi nyatana ti Petapan Gunung Sira. Kahiji rek mapaikeun jimat. Lan kadua rek minta tanggung jawabna. Barang atuh eta nyatana sakabeh ngagaduan jimat deuh ngakeulat. Kapatku kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat. Kaligane reok sempong kaligane. Balakorawa balakaula mangsa narita. Barang adang Ratu Kembang Panyarikan du du du du du du du du du. Sadayana nyatana samia ngadehe sadayana samia rebut me paparbut balakorawa balakaula. Tembalan nana balakorawa balakaul hamba rakyat nyatana di eta nagara. Lantaran nyatana Ratu Kembang Panyarikan Panyarik Jagat Lalanang Jagat nuka celuk jurjana dalem. Memang tukang tutulung nyatana kapakir miskin. panutu daya tau upaya ari balakora waduka ti mana nyatana datang na duka ti mana nyatana asalna tapi ngarasa balakora wa ngarasa balakaula geus dialangkeun geus dintaskeun nyatana atuh yetina katunggara anana iya atuh yen nyatana barang cop kadengetes karasa balakora wa balakaula hambarayat nyatana samya surak amak nyatana atuh eta ratu kembang panjarikan tekenging di adilan nyatana tanapi tekenging di hukuman atuh eta nyatana ku pangeran nyatana nu ayat di nagara pasir batang jenengan anak pangeran angga kencana kalayan nabi nyatana dipati margaci guru dewata liman sonjaya mangsana harita nyatana imut ngagelanya si horeng si mana horeng ini pangeran mual nyiksana mual bade ngaganjarna kumaha bae amalna amal hade tangtu bakal kapanggih jeung kahadeanana amal goreng bakal kapanggih jeung ka gorenganana dodo dodo dodo dodo dodo kitu atuh ya aturanana ieu atuh ya dina carita ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat jurjana dalam tukang util tileletik geus kolot jadi tukang babarangkot jadi anjing jagug-jagug ayeuna akhiring carita ayeuna akhiring lalakun agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura nu diteda atuh sakitu nu kapihatur kirang sarang langkungna agung cukup lumur nu kasuhun jembar hampura nu diteda ditutup ku wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.